السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، yang hormati Tuan Pengerusi, yang pasti para imam, para dilan, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sekalian, kita sama-sama panjatkan syukur Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala dengan limpah dan kurnia kita dapat mengajarkan itu program kuliah maghrib yang mana kita berada sekarang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita agar terus kita dapat hadirkan diri di dalam program-program seperti ini, kerana inilah saham akhirat itu yang akan kita lihat keuntungannya pada hari kita bertemu dengan Allah, yang Allah sifatkan pada hari itu yaumala yang fa'umalu ila wala bangkilaman atallah biqabin salim. Pada hari itu tiada berguna lagi harta dan anak, melainkan mereka yang datang berjumpa Allah dengan hati yang sejahtera, yang ini selamat daripada dosa dan syirik. Maksudnya pada hari kiamat. Ramai orang ini. Alhamdulillah. Tapi tidak semua tempat diramai macam ini. Nah, kalau tak gantung, ramai lagi nak. Sini pasal tempat ramai. Saya dipahamkan ada beratus-ratus macam di Bombo. Jadi program ni banyaklah. Sebab tu orang tak bertumpu. Macam ni lah. Kalau kat dia ni tak ramah sekarang. Ya. Jadi bila tak ramah, jadi satu-satu program tu jadi orang yang ramah. Sini start ramah. Sampai 400 orang start dia difaham kan, di kontor kan. Kita ubah pulang. Dia bagus lah. Ya. Kita datang ke masjid semayang berjemaah, kemudian dengar kuliah tafsirah dan seumpama. Ini semua ni satu tanda maknanya Allah sayang kepada kita. Sebab kalau Allah tak sayang kepada kita, kita tak ada di sini malam ni. Kita akan jadi seperti saudara mara kita. Duduk di rumah macam ni, duduk tengok TV. Kita akan jadi seperti kawan-kawan kita yang duduk sibuk buat kerja macam ni. Jual-jual, restoran-restoran. Jadi kita dapat berada pada tempat yang dikendaki oleh agama pada kita pada ketika antara maghrib dengan isyak. Tandanya Allah nak kita ni jadi baik. Dalam satu hadis, Nabi SAW pernah bersabda, iza aradallahu bi 'abdin, apabila Allah Taala nak dengan seorang hamba itu khairah, dia itu jadi baik, maka basarahu, Allah akan tunjukkan dia bi 'uyubi nafsi, dengan kekurangan dirinya sendiri. Sebab apa kita mari ke masjid ke surau? Sebab yang kita masuk di dalam doa istighfar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya semayang aku, ibadah aku, semua lah. Termasuk ni kita buat mengaji, ibadah. Nah, hidup dan mati, lillahi rabbil alamin, kerana Allah. Matlamat kita, iaitulah nak balik bertemu dengan Allah. Itu matlamat. Bukan kita. Bukan duit. Eh? Ha. Kalau matlamat kita nak cari duit, macam orang rapi. Nampak? Duit bukan matlamat, sampingan je. Kalau matlamat kita nak makan, minum saja dia lepas, sama dengan orang hutan. Nampak? Orang atlet. Dan orang asli dia giat kuliah maghrib. Ada? Tak jawab. Pagi dia keluar tak cari makan. Orang asli. Keluar. Petang dia balik makanan kepada keluarga dia. Nampak? Ha? Jadi kita bukan orang asli. Nampak? Ha, kita ada lagi. Beza kita dengan orang kafir tidak tahu. Amankah dan mu'minan kamankah dan fasiqah. Yang beriman wajib, semayang subuh ke semayang zuhur. Amankah dan mu'minan kamankah dan fasiqah. Subuh ke zuhur. Subuh. Ini tak kira tak ada jawab. Komang pandang. Semayang subuh. Tok Imam tanya makmum tu. Bukan baca saja. Tok Imam tanya. Eh makmum, belakang aku. Adakah mana orang-orang yang beriman dengan orang fasik? Orang fasik dan ayat ini kata ulama fasik, orang kafir. Orang beriman, orang tak kata orang kafir. La yastawun. Tuan. Jangan mula. Orang kafir dia pagi keluar cari makan. Balik buat balik makanan. Keliru ya. Nah, kalau sakit anak buat dia hospital. Itu orang kafir. Nah, lepas tu beri pelajaran. Nah, apa benda yang kurang tak ada beli. Surah kafir. Nah, tapi bila kuliah ada, dia orang tak datang. Nampak? Nah, beza orang beriman ni, dia bukan saja cari rezeki, tetapi dia cari agama. Dia cari bekal akhirat. Beza anak orang Islam dengan anak orang kafir. Anak orang kafir dia bagi duit ke mak ni. Sebulan 100, ada yang sebulan 1000. Mengikut kemampuan. Kalau kita bagi hak tu juga, lain tak bagi, sama dengan anak orang kafir. Anak orang beriman, mak dia mati dia, ayah dia mati dia, dia beri lagi. Ha, tu anak orang beriman. Nampak? Dia beri dia beri duit atau beri subuh. Kan? Dia beri pahala, dia beri istirfah, dia beri sadaqah. Anak orang kafir, mati setakat tu. Jadi cerita gokeng, dua dia tahu. Syurga neraka, betul tak? Syurga neraka itu ya. Orang duduk sibuk zikir, orang duduk sibuk kata, orang duduk dengan istafir, orang duduk dengan pahati. Maknanya, bapak hari itu. Fariqun fil jannah wa fariqun fil sa'i. Satu kumpulan di hari kiamat ini ke syurga, satu kumpulan akan ke neraka. Tidak ada kumpulan ketiga. Nampak? Dia akan pecah dulu. Sekarang ni banyak. Banyak peteng ada Yahudi ada, Nasara ada. Ada Majusi ada. MIT ada. Kau jangan nak peteng. Nampak? Ha. Satu sebut je. Bakal tak boleh go. Nah, macam-macam agama nanti. Semua sama ya. Iaitu pagi cari makan, petang balik dimakan kan anak. Sama. Mungkin dia ke, Majusi ke, Yahudi ke, orang Islam ke. Nah, sama. Tapi ramai-ramai mana percaya agak ada apa yang dah tersebut. Pari kumpil jannah, wa pari kumpil sain. Jadi, di akhirat, satu kumpulan ke syurga, satu kumpulan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Siapa nak masuk neraka? Tak ada. Orang kafir nak masuk syurga, nak masuk neraka. Kalau dia tak ada ni. Nampak? Dia nak masuk surga. Batu orang kafir, cerita orang putih. Dia kalau orang kawan dia buat benda yang tak pandai, dia kata apa? Go to hell. Ah, maknanya, move go to hell. Aku surga. Nampak? Ha. Mana boleh? Semua orang nak masuk surga, tak ada orang nak masuk neraka. Tak ada agama nak masuk neraka. Kristian lagi-lagi nak masuk surga. Kalau kita pergi dalam gereja-gereja di sebelah Eropah, di Spanyol, di Itali, di Portugal, di sini-sini gereja dilukis gambar surga. Dengan gambar bidadarinya, gambar kuda terbang, macam-macam. Mereka yakin mereka akan masuk surga. Orang Yahudi pula, lagi yakin dia masuk surga. Satu hari dia tahu orang Nasara. Depan Rasulullah. Dia tu, isteri dari masuk surga. Yahudi dia masuk. Ha? Nanti kata, mu kata lah. Nampak? Orang yang nak masuk syurga, tiket dia, iman. Orang yang tak mau masuk neraka, Dekat dia takwa. Nampak tak? Siapa yang ada iman, tidak ada takwa, dia masuk syurga. Tapi sebelum masuk syurga, masuk neraka. Berarti dia kata, orang-orang yang beriman, yang asli, yang berkata kepada Allah, dia lah iman. Minum arak, judi, dulu letak judi. Suruh tutup arak, tak tutup arak. Suruh semayang, tak semayang, orang beriman. Ada iman, besar bini, nawi. Masuk syurga. Tapi sebelum masuk syurga, sebelah dia dulu. Orang arak, neraka. Ini sebut dalam hadis. Kalau kita tak mau masuk neraka, dekatnya takwa. Orang yang beriman, bertakwa, maka dia tidak akan masuk dalam neraka. Terus ke syurga. Orang Hindu. Orang Hindu yakin dia masuk syurga. Dia kata Islam masuk tak. Tapi dia masuk tak. Kita ni orang Hindu. Dari mana? Pak lain sarai. Kali ke Pak tadi raja. Dia kata kita tanya orang Hindu percaya tak masuk syurga. Dia kata, betulah, kita orang buat baik masuk syurga. Masuk syurga. Tak sunat pun nak masuk syurga. Kita kata, tak ada masjid tu macam orang lain, orang Islam. Dia kata, Islam masuk juga. Ini kata. Bukan lampis. Beriman. Islam masuk juga. Dan Hindu, Hindu masuk tapi kena baik. Dia kena baik. Nampak? Tak tu, tak tu kata. Tak ada mungkin munafik munafik itu syurga. Dia lain tu dia nak anti diri syurga. Mana boleh itu rasa. Enak tak enak kabar ini ahli kita walau menjadi ini fina di jahannam khalidin fiha. Sesungguhnya orang kafir sama ada Yahudi Nasara ataupun semua agama. Bukan syurga, duduk di dalam api neraka yang bernyala-nyala kekal di dalamnya. Jadi yang masuk syurga orang Islam. Orang Islam nak masuk syurga pun kena ada teket. Teket takwa. Bukan imam tadi. Imam hanya layak masuk syurga. Tapi takwa tak layak masuk syurga. Faham lagi? Gitu. Dan orang Islam nak masuk syurga. Semua orang Islam masuk syurga. Tengah cocok heroin. Tengah cerita tanya ni. Assalamualaikum, brother. Assalamualaikum. Dah pergi. Heroin nombor 5 masuk. Masuk. Tanya sepatah boleh? Tanya boleh. Nak masuk syurga nak masuk neraka? Masuk syurga lah berada. Ni jagung ni. Duduk tengah. Nak masuk syurga. Tengah panjang rumah orang lain. Dengan bawa kecakur, dengan tukur, dengan pekerja tak pecah rumah. Nak? Nak masuk syurga neraka? Syurga neraka. Nak masuk syurga Nabi kata tak. Siapa yang taat kepada aku dia masuk syurga. Taat Nabi mana taat Al-Quran dan Hadis. Kerana Al-Quran dan Hadis lah datang melalui lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil hadis daripada Nabi, kita ambil Quran daripada Nabi. Bukan kita ambil Quran dari sahabat, dari Nabi. Mana daripada Nabi ni? Agama. Maksud taat pada Nabi, taat pada agama. Tadawi Nabi cerita. Syurga ini untuk orang yang nak masuk. Mereka orang yang tak nak masuk. Kejut selamat. Selamat kata, kerana budak orang tak mau masuk syurga. Nabi jawab senang. Paman atau ani dan orang jangan. Siapa yang taat kepada aku, masuk syurga. Waman atau ani, fakat abad. Siapa dah taat kepada aku, dia tak mau masuk syurga. Jadi nak masuk syurga bukan dengan perkataan, dengan perbuatan. Nah, ingat boleh masuk free gitu. Tanpa kata syurga, dengar ke, tak boleh masuk free. Kena ada teket. Nampak? Kita nak masuk penjara, penjara kajian. Ini nak cakap ada penjara. Kata apa? Dan Allah kan? Tak apa suruh duduk tetap. Penjara tengah puluh, okey lah. Ingat boleh masuk free, dia ada 90. Pagi esok, lepas subuh, lepas jirik, Tok Imam. Buku pakaian, buku ngobak gigi, buku minyak rambut, buku semua. Nah, pergi dengan awal tu. Berhenti teksi, ting, turun sini. Kat kereta besar tu, pergi masuk dulu. Pengawal kata nak pergi mana, Tok Imam? Nak masuk penjara. Nah, tak pun terlalu dua tahap pada tak pun tak nak. Malah kepala orang mau ini mau. Kenapa? Berkata imam ini. Imam masjid dua ini. Boleh maka? Tak boleh. Nak masuk penjara, kena buat jenayah. Buat jenayah boleh masuk? Tak boleh masuk. Kena boleh tangkap. Boleh tangkap boleh masuk? Tak boleh. Kena naik mahkamah dulu. Naik mahkamah boleh masuk? Tak boleh. Kena jatuh salah dulu. Habis oleh hakim. Baru boleh masuk. Nampak ni? Nah, gitu juga niaga. Nak masuk gitu-gitu tak boleh. Mu nak masuk niaga, mu kena derhaka kepada Allah. Derhaka kepada langsung. Minyak Allah. Tak boleh masuk. Gitu-gitu. Semata nunggu yang langgang minyak Allah. Nampak? Nunggu langgang. Bukan orang kaki orang tak. Nak keluar di situ, you ayah kena jenal. Minyak Allah. Nah, tahun terang tarik dua sebelah kompor tu. Dah tergantung tu, duduklah jalan. Tak apa, kompor tahun terang tarik dua. Special brew. Buih nangis. Kenapa? Oh, kena tiga gelas tengok. Tiga lakor depan, sembilan belakang. Kenapa? Dia tak ada gigi nak naik ke dia tak? Dia ni. Dia kata, dia naik tak? Dan boleh masuk juga. Dia ada teket dengan dia tau. Nak masuk dengan dia dan dia puan. Keluar rumah, jangan akan dia tau. Sebab apa? Sebab Nabi tu akan dia tau. Dia kata nak masuk juga, dia akan dia tau. Tak mahu akan nak masuk juga. Puan dia tau, keluar. Pakai kain tau, dia nak buat apa? Boleh masuk dengan dia. Nanti cerita ni. Nampak? Tak cerita ni. Gunakanlah segala peluang yang ada agar kita ini dapat cukup-cukup ataupun siapkan diri banyak-banyak dengan amal. Walaupun kita dosa banyak, tapi kita nak juga bekalan kita nak menuju ke syurga. Tak mungkin maksudnya. Ada orang silam ni cakap bodoh ni. Dia kata tak apa, kita orang silam. Kalau masuk neraka dah lama, sebab kita orang silam, akhirnya masuk syurga juga. Kalau kita masuk, kalau kita ada dosa, kita ada iman dah. Walaupun kita ni nak kita berjudi, kita masuk ke kita tak lama. Ada sedalam 5,000 tahun untuk dalam rasa. Lepas kita keluar. Aduh. Sejak. 5,000 tahun nak masuk Nabi. Boleh dia cakap itu. Kita kan tak. Kita kalau buat dosa banyak pun, kita masuk syurga lah. Kalau masuk Nabi, sejak air. Ada 5,000 tahun untuk Nabi. 5,000 tahun nak duduk dalam api. Mu balik rumah lagi, mu buka api dapur. Gas tu, biar merah pergi. Nampak? Berapa lama? Buka biar merah tu, sendok kain, duduk lah. Baik. Takkan duduk 3,000 tahun, 3 minit. Dengan tupu-tupu dekat punggung lah ni, hampang petri. Ha? Kalau nikah tu, saya tak dianak. Ha? Tu baru tupu dapur. Saya balik rumah ha, lepas keluar masjid jadi press on dakak. Jangan Bukati ibu jatuh on dakak tau. Pergi ni muka ini, nampak merah orang Islam, nampak? Ha, siung. Memang tak ada mulut. Mulut dekat dia tau. Itu bukan api. Itu bukan neraka. Itu baru panas sebenarnya. Api dalam sistem. Itu api dia tau. Api dalam blok tu. Tu cuma wap dia panas. Dekat dia enggak. Kena di peti. Dia tak ada boleh. Jangan duduk 5,000 tahun dalam api ni ada. Ha, tu kata. Kan? Tapi kita ada dosa. Jangan awak buat ni. Tapi sini tak ada dosa. Kita bangun kali. Kita lepas mayang, kita nak tinggal tangan. Nampak? Kan? Semua ada dosa. Nak tahu apa kan cakap. Lagi banyak dosa. Tak. Tapi kita macam Imam Syafi'i ni aja lah. Aku nak masuk syurga mu, aku tak layak. Nah, tapi aku tak mau masuk neraka mu, tak faham. Aku nak juga syurga mu, walaupun aku layak masuk neraka. Lepas tu kita kena rendah diri. Allah tak hendak dosa yang kita buat banyak. Tapi Allah tak suka kita takabur. Kita rasa hebat. Kita rasa God. Nampak? Ada orang yang cakap diri orang baik. Dia kata, saya tak pernah buat salah. Aduh. Saya rasa saya tak ada dosa pada satu siapa lah. Maju. Nak berusaha. Orang yang cakap itu. Orang. Anda pula dia kata dia tak ada dosa. Dia orang baik. Dia tak suka buat orang. Dia tak suka balas orang. Kalau membaik, tak suka balas orang. Tak pernah buat adab. Dia. Jangan cakap itu. Dia pun tak nak dan baik. Dia. Imam Syafi'i itu mana dia buat dosa macam kita. Tapi dia kata aku tak layak masuk syurga mu. Imam Syafi'i. Bukan Haji Syafi'i kontraktor. Imam Syafi'i. Tak layak masuk syurga Allah. 5 tahun hafal Quran. Umur 9 tahun. Menjadi qari. Baca Quran dekat Ka'bah. Masa itu siapa yang payah nak menangis. Pergi dengan Imam Syafi'i baca Quran. Akan menangis semua orang. Sebab dia baca daripada hati yang bersih. Nampak? 15 tahun jadi mufti. Ha? Dia kata dia tak layak masuk syurga. Nah? Jadi, teket dapatkan banyak-banyak supaya kita layak. Dapat dosa macam mana? Buat dosa kita kena minta ampun serta-merta. Itu cerita. Nah? Kita bukan masuk. Dosa kita, dosa keimam, keimam. Dosa makmum, pesen dosa makmum. Dia dah sama. Nah, mantik. Ah, dosa mantik. Nah, gerung-gerung, gerung-gerung, gerung-gerung. Dia bawa awet. Nah, dosa orang masjid, ada dosa tak? Nampak selalu. Jangan kita berasa kita bersih. Nah, sebab bila kita rendah diri, Allah sayang kepada kita. Nah, itulah diri. Nah, bila kita buat rasa, kita minta ampun kepada Allah, dia kata tengok nama tu. Dia yakin aku memberikan ampunan. Sebab aku memang besar. Memang pintu keampunan aku luar. Itu cerita. Jadi nak masuk syurga, mestilah kita kena lalu platform jalan. Kalau nak saja, tak masuk. Nampak? Maknanya, Nabi kata, siapa yang patuh pada aku, dia masuk syurga. Patuh pada Nabi ni, patuh pada Islam, patuh pada agama. Agama satulah, kitab Quran. Yang jadi sumber hati Nabi. Kami tadi Allah, wa'atabimu bihamdillah, wa'atabarrahmu. Tidaklah kamu pegang tadi Allah, bukan tadi rakyat. Tadi itu kata ulama tafsir Al-Kitab, mana Quran. Tadi itu makna sunnah, ya tak? Tadi itu makna ad-din, makna agama. Makna yang sama. Jadi kita ni kena pegang agama. Kena balik ke agama. Dalam segenap ni. Dalam ibadat. Dalam muamalat. Dalam munakahah. Dalam jinayah. Dalam politik. Dalam ekonomi. Semua. Sebab Islam dia kena mengatasi segala-galanya. Allah buat bumi. Ni Allah buat bumi. Ha, bukan jadi awak bumi. Nah, ha, Allah yang buat. Dia buat. Kemudian dia letak manusia. Disebut di dalam hadis-hadis. Bumi tidaklah dijuki oleh khalifah Allah. Maknanya orang Islam. Dia duduk di atas bumi milik Allah. Orang kafir hanya menumpang. Nampak? Orang kafir menumpang. Orang kafir tak layak duduk dalam bumi. Kalau nak kira, tak layak bukan pari. Ini bumi yang Islam. Maka kita dengar Al-Islam yang ini, Islam di atas. Walau yu'na alai, tak ada orang atas hari ini. Saya nak ambil kata kalau orang kafir jalan, tak ada satu jalan. Jalan tu straight. Kereta dia lah. Lalu kereta orang Islam. Kena turun kereta orang kafir dua tahun tu. Ini Sayyidina Ali kata. Ha, kena turun sebab dia tak layak. Dia orang Islam nak lalu. Ni kita bumi. Tapi benda yang dia lakukan sekarang. Ha. Pasal orang Islam sendiri. Jadi macam orang kata tertipu-tipu. Dia lupa dah dia tak ada teket. Pasti cari teket. Teket. Ha, teket. Sini panggil dia. Tak mana. Sini tiket. Boleh dalam masa dia mana? Boleh lah. Ha, dah pun panggil makan. Cakap dia mana? Ha. Allah Rabbi. Dalam perkenaan. Batulah dalam ibadah. Sebenarnya yang Allah wajibkan di atas manusia ini benda-benda yang cukup mudah. Contohnya salat. Salat ni cukup mudah. Subuh 5 minit. Zuhur 5 minit. Lepas tu wirid dikit bukan lagi. Siapa tak fikir lepas mayat tak masuk neraka. Tapi siapa tak mayat masuk neraka. Nampak? Jam hidup kita semayang pun ini 25 minit maghrib, isyak, subuh, zuhur, asar 5 waktu, 1 waktu 5 minit, 5 kali 5 25 minit, 25 minit kerja 8 jam dah masuk pukul 8 balik pukul 4 tambah lagi overtime sejam balik pukul 5, 9 jam tapi kerja dengan Allah 25 minit. Campur minit, 25 minit, 50 minit. Nampak? Jawab pangkat, jawab azam, 5 kali. 1 jam, 1 hari tadi. Kita sibadah kepada Allah. Maka sebab itu dia jadi tiang agama. Nampak? As-salatu imaduji. Salat tiang agama. Siapa yang tidak semayang, tidak ada agama. Ha? Orang ini bukan orang Islam. Orang Melayu. Sebab man la fala fala la dina la. Siapa tiada salah baginya, tiada Islam baginya. Tengok IC, oh Muhammad bin Abdul Rahman. Ada salah? Tak ada salah. Kalau tak ada salah, bukan Islam, Melayu. Faham? Dan mana kawan-kawan kita yang lain? Orang Melayu tak boleh masuk surga. Tak boleh. Tak ada hadis kata. Melayu masuk surga. Tak ada. Orang Arab tak boleh masuk. Jepun tak boleh masuk. Masuk atas leket Islam. Dan kalau tak Islam Melayu saja. Dia kata tak saja Islam. Islam ada ni. Maikah. Islam. Itu maikah. Musmayah lah. Semayang tak lagi ada ni. Apa bila-bila insya-Allah ha. Ah bila-bila dah jadi mari. Lagi tolong. Amin. Hati buat tak mus mayat. Nah, siapa dah mayat bukan sudah Melayu. Sebab man la salah salah la dinalah. Siapa dah mayat dia ada agama kembali. Orang ni orang yang dah mayat buat menatu dosa besar. Baca kita, baca juga aktivis. Faham tak? Ada buat menatu orang dah semayang. Ha, boleh ke? Orang tak semayang ni, orang enggan tunduk kepada Allah. Iblis bukan tak mau sujud kepada Allah. Iblis tak mau. Jangan pada kita buat menatu. Ulama kita dah semayang ni adalah tersebut Iblis. Orang yang dah semayang akhirnya musuh Allah, musuh malam rasul, musuh orang iman. Boleh pergi jabat wali minta rakyat. Jangan main. Sebab tak elok dia mengandungkan benih daripada suami yang tidak semayang. Benih itu soy. Tak. Bukan terlah hakikat. Ha? Ekstrim lain. Ekstrim lebih daripada hak. Ni betul lah. Orang tak semayang. Nampak? Jangan lagi datang. Walaupun pakai nampak C200 compression black kan dan semayang itu contoh teket nak masuk surga tak ada semayang nak masuk surga ada semayang belum tentu masuk nah, betul lah kecil semayang tapi dah ngalir dalam kehidupan tak ada apa-apa gambar mana kawan kita dah semayang kawan pejabat anak-anak kita nak mak kita dah semayang nah anak kita dah semayang. Gamanya lagi, aku jihad kita. Supaya mereka ini lepas daripada neraka Allah. Bukan kita orang nak masuk surga. Biar semua orang nak masuk surga. Maksud dakwah Nabi dia nak semua orang masuk surga. Sebab dia tahu sangat azabnya neraka. Nah. Kita ada hak. Tak semayang bawa kawan, tak semayang tak berasa. Kalau takat ramai bawa orang puan, pergi duduk orang pokoknya, orang-orang sempat. Mujmai pada mulut tu aku jadi hijau, mujokai mata aku pula lina. Nah, kau kurang kan ni main itu kan? Tidak di. Nah. Dah bawa Allah kurang, bawa awil. Basah, bawa awil. Nah, takkan waktu tapa awal ni pasang, duduk dalam kereta. Nah, hujan pula tu, kat kaki titi mata, bawa window, bawa jurni, kita dah 80%. Nah, awet pula tu sebelah, muda pula. Nah, haji apa? 58? 48? 48. Awet umur 18. Pakat tu tinggi pula. Nah, lagu kena gitu. Oh. Kalau gitu keadaan, takkan haji ni waktu minggu lah yakin. Nampak? Benda tu jadi. Mana ha? Ni jamu aku, aku jamu ni. Nah, tu main gitu lah. Nah, ni jamu ni. Ni jamu hijau. Tak, tu main gitu. Kalau gitu boleh dah ambil kali semayang. Ada pisang tu. Faham tak? Dah semayang, teruk kali tu ni. Nampak rilek eh? Dah bawa apa rilek macam baik. Tapi dah semayang. Bodoh ni iman. Ha, ada cerita ni. Ini kita nak betul balik dalam masyarakat. Boleh buat mengantu orang tak semayang. Orang yang tepoh cekek masuk neraka. Dia buat mengantu. Bodoh punya betul. Ha, benda matlamat kita. Mana boleh? Dosa besar kita telah melakukan dosa putus silaturahim. Anak dara kita adalah amanah Allah. Jangan beri kahwin kepada orang yang tidak syarat. Nanti dia akan mengandungkan benih yang tidak baik. Kasu kami kita nak beli, kita pilih. Tidak pilih, beli kasu. Mesti pilih lah. Masuklah kedai, ya, dia masuklah kedai dia, dia kicap mata. Pakai kasu. Haa, pakai, jadi. Kena tengok dulu. Kena nak tengok, kena dah pun dah jadi letak lagi. Nah, tu kasu, kasu nak letak mana? Nak letak tak ketik? Ni orang luar rumah ni, bawah rumah. Ha, suami tu duduk dalam bilik, atas katil. Tak ada bilik. Kasih pun bilik. Nah. Jadi pilihan kita, orang-orang yang mencari kekek syurga. Itulah pilihan kita. Nampak dalam pekerjaan, dalam pemerintah, dalam monatik pemimpin negara, mesti orang yang mencari kekek syurga. Kita sekarang kau, biarlah sudah cari kekek syurga. Pilih kita. Duit nombor satu. Masa kata Ibrahim Ibn Adhan, di kulli umatin salam. Tiap-tiap umat, dia ada berhala. Wa salam wa khadihi umat ad-danahir wa darahim. Umat Muhammad punya berhala, duit. Sebab tu kita kalau duit, memang semangat. Kalau akhirat, dah semangat. Dan dia duduk, jeng dalam. Muntah kenyum aku tak ni. Mami tak serah. Mami tak kekabok. Mami bagi kotor kek. Mami lipat kali jaya. Cari dia. Cari duit ke cari lipat 20 ke penyadam. Ada jawab. Cari duit ya. Cari duit. Kata belakang. Hak ni nak pergi sini. Hak ni melakung. Tengok. Nak pergi cari lipat 20. Nah, jawab. Hak ni nak pergi ngaji tafsir. Hak ni nak pergi tahu. Apa ni belakang. Jawab. Segera nak cari duit. Ha. Orang yang kalau akhirat dia malas, kalau akhirat dia tidak ada semangat, kalau duit dia semangat, dia hamba duit, bukan hamba Allah. Tak kira umur sendiri ke, semalam sendiri ke, esok ke, nampak tak tak kira sampai apa. Umur presiden yang barang suruh turun ke, tak ada kira. Nampak? Sebab apa? Kita nak jadi hamba Allah. Nak jadi hamba Allah, kita kena lelah kerana Allah. Kena korban kerana Allah. Kerana habis duit kerana Allah. Itu kan menjadi hamba Allah. Hidup mencari tiket masuk surga. Tiket banyak jalan. Orang ni kena cari kuat sedekah. Orang ni tak kuat sedekah. Kuat kuasa sunat. Orang ni kurang kuasa sunat. Banyak baca Quran. Orang ni kurang baca Quran. Banyak tahajud. Masih-masih. Ya? Cari tiket mana? Tapi tempat balik satu surga. Ni tak ada tiket benda. Tapi nak surga. Kata kepada Arab, tarjum najar wa lam tahdud masa nikah ila tabina dalam sadri ala ilaba. Kamu berkata kamu nak kepada syurga. Tetapi kami tidak berjalan-jalan sehujung. Sesungguhnya perahu tidak akan berlayar di atas tanah. Nah, ambil sekarang speedboat. Ambil speedboat. 27 kaki punya panjang. Nah, injil Johnson 250 kuda. Tapi tidak ada air di atas tanah mana. Nah, berimang di dalam speedboat. Sampar. Tak sampar lah. Rasa kau injil 250 kuda. Sebab duduk atas tanah. Kalau tak ada injil pun tak apa. Ambil fiber, perahu kecil, bubuh dalam sungai. Tak payah burung, duduk jalan kiri hari. Ha. Maknanya, kalau kita kata saja kita nak kepada surga, tapi kita tak cari pun cacat surga, surga mana nak betul itu untuk kita? Ha. Nama satu, jadi nak mudah masuk, paman atau ani, orang yang taat kepada Nabi. Taat kepada Allah. Taat kepada Nabi, taat kepada Adam. Dan orang kata macam-macam hukum tau, tak ikut juga. Suruh mari belajar agama, malah. Pergi belajar universiti boleh. Nampak? Tapi belajar ni, dekat dengan rumah sendiri, belajar agama. Untuk senang akhirat. Tak lagi dia. Satu projek, satu taman perumahan ada 300 keluarga. Buku 200 dah jatuh lagi 6 muslim. MIT, MCA, keluar tu. Tinggal 200 rumah, unit tadi, Islam. Nah, ada channel satu surat. Berapa orang yang ada surat? Mayang subuh, berapa ekor? 200 keluarga Islam. Faham? 3 orang tu, mayang subuh. Suriman, Surila, JKK. Beriak, nanak. Pasal apa? Pasal makanan ni hamba duit. Bukan hamba Allah. Nak kabar mana ni? Duit tu setan. Duit tu perlis. Duit tu hantu polong. Orang yang bila masuk duit dalam paket atau masuk duit dalam bank, dia segar, dia orang belum bersih. Tak ada duit dalam tubuh, orang belum bersih. Tengok orang tua-tua, nak mati. Pahala orang panggil dunia panggil dia. Saka, saka. Guna ni. Saka. Bukan. Itu saka, saka, harta. Orang kerana panggil bela. Faham? Bela. Orang sini panggil ni, saka. Faham? Ha, panggil Tok Omor. Tok Omor bagi ya. Genggong, genggong, genggong, genggong, genggong. Oh, macam ada, ada bela dulu. Ada bela. Dia bela sendiri. Faham? Ha. Bumbu kering dah tu. Toknya, tapi ada satu. Ada hantu dalam. Ha, makan ada. Telah. Oh, makan ada. Hantu masuk. Kata puan dia tak buat kau tinggal pulang dia pulih isi lah dah. Tapi hantu duduk dalam. Ha, jaga. Makan 3 pinggan. Nampak? 3 pinggan dalam sakit tu. 3 pinggan. Tumpuh kakak. Suara macam limang bunyi. Panggil tu imam terpak-terpak. Buang hatu, bila buang hatu dah luar pengen. Nampak? 3 hari kebo. Kita ni jurang. Bila tak ada duit, baru 24 hari pun dah ada nangis lah paket. Tunduk je lah. Waalaikumsalam. Ya, masuk. 6,000 dalam paket. Oh, jalan. Ah, benda batu tu. Hai, tolak. Bila ada duit, kita rasa gagal, kita rasa sedar. Bila tak ada duit, rasa gagal, lemah semangat. Hasilnya orang boleh tu. Aku tu nombor satu, aku nombor satu. Kau ijar boleh tak ada, kau bingung pun bahaya. Aku bingung. Nama, RM50 katanya, bingung kau kalau bahaya. Jadi ada duit, jadi sehat, jadi gagal, jadi semangat. Itulah hamba duit. Itulah orang yang boleh hantu bersih. Dan duit ni adalah hantu yang paling banyak mengusik orang ramai. Hantu kubur dari arah dia ni. Ha, dengar cerita. Boleh jumpa ni hantu kubur. Berapa tak? Tak nak. Nak duit? Hantu kopek? Tak nak duit. Lepas tu jangan. Yang ramai orang kena atu dia nak roket. Terak. Atu duit paling ramai usik orang. Ha, apa? Atu bahaya tadi. Waktu kita kena masuk Allah dalam hati kita. Bila Allah duduk dalam hati, atu tak boleh masuk. Duit adalah roket beribu-ribu pun tetap sujud kepada Allah. Ha. Di antara orang kami kuliah kita. Yang kita lah satu. Kita miskin pun tak padam. Dah lah miskin. Tak mau semayang pun. Tak mau belajar pun. Dah mau miskin dah. Belajar agama biar kaya ilmu. Nah, dah. Dah lah miskin. Apa perdana? Tak ada bekalan akhirat pun. Ada cerita. Nak kata sibuk benda, sibuk sangat, sibuk hebat, nak kata tak hebat ni pula. Dan kira tadi satu tak mampu rumah. Tak mari masjid juga. Orang buat kuliah ke, tak kira ke, ceramah ke, tak ada apa. Tapi pagi ada keluar, tak kali. Pagi keluar, tak kali. Dia tak ada pasak, tak ada benda-benda dengan surah masjid. Seolah-olah itu agama lagi. Nah. Tapi kan kerja cari makan titik 400 kilo kan. Oh, boleh pulang Kuantan. Esok naik Johor kan? Saya ke Johor esok. Ya, bi. Oh, empat lagi. Naik pula. Pagi makan nasi lemak. No, Melbourne. Makan tengah hari, Honolulu. Apa? Petang pergi ke Kanada. Tahan puluh makan. Apa? Aku lepas lagi tu. Tak beribu-ribu batu travel hari ini. Sudah dekat rumah dia tak boleh sampai. Bodoh pada lembu. Ha, tak kira. Mu VIP ke tak kira. Ha, mu koperak ke kalau sudah dekat rumah. Masjid dekat rumah mu tak boleh sampai. Mu boleh pergi jauh cari makan pelajar ilmu agama. Mu bodoh pada lembu dia. Dah 400 kilometer boleh pergi. Sudah dekat rumah orang ada prajurit tauhid. 40 langkah tak sampai. Tak pergi pun surat. Kenapa dia tak payah start kereta nak pergi surat? Sebab dia tamang ni di rumah dia atas sikit pada mati. Dia hari jatuh biarnya, jatuh handbrake, cung, ustaz. Papa ke juga. Habis balik, suruh ke imam untuk kita balik. Tak balik juga. Kata-kata, bodoh pada lembu. Tak gila lah pada satu pun. Orang kata, jangan kata gitu ustaz, tangki. Peduli apa? Faham? Pak besar lagi, Raja Fir'aun yang paling besar dalam hati ni ada. Ha, dia tak kira mungkin yang dia sebut ke, Barack Obama ke, nama tak, Benjamin Netanyahu ke, dalam hati-hati kerana berhada kepada Allah. Tapi kalau berada miskin lagu mana pun, ada bekal akhirat masuk surga. Nabi pun dalam hati yang selalu kita baca, Al-Jannatu lil-mu'min, walau kana abdan Habasiyah. Syurga ini untuk orang yang patuh ajaran Islam. Walaupun dia hamba lagi hitam kulitnya. Wanaru lil afi. Dan neraka itu orang yang tak patuh ajaran Islam. Walau kana sayyidan Quraisyah. Sekalipun dia orang kurih lagi turunan tok-tok saya. Au kana qalan. Nak masuk syurga dengan apa? Dengan isi? Tak boleh. Dengan keturunan? Tak boleh. Dengan bangsa? Lagi tak boleh. Nampak? Tak boleh. Nak masuk? Innal ladhina amanu wa'amilu salihat lahum kanat lahum jannatul firdausi nuzulah. Jelas. Sesungguhnya orang yang beriman kemudian beramal saleh adalah bagi mereka itu syurga Firdaus. Sebagai tempat kembali. Tak mau balik, tak boleh. Kena balik. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kan semua wajib. Sesungguhnya kita milik Allah. Dan kita mesti balik kepada Allah. Balik apa? Balik untuk dibicarakan. Di mahkamah, padang mahsyar. Itu cerita je. Dan ni masyarakat ini pendek. Nampak? Dah dalam maknanya dia tu jahil. Tak pun belajar dulu. Yang hanya maknanya mesti. Yang akademik tu belajar sangat. Kerana dia tak puas hati lagi dia tu belajar universiti. Dia tampal di belakang kereta. Menunjukkan dia belajar universiti tu. Nampak? Nampak dia gulung ijazah dia gantung depan. Dekat mirror tu. Gayung ijazah. Nak kata, oh, aku orang itu, aku orang itu. Nampak aku. Nampak aku pun tak berhenti pada-pada. Nampak? Mua orang Islam, mua tak hutan benar, sifat tu belum. Mua tak berhenti halal-halal. Nampak apa? Kan ini kan? Tapi tak tanda. Belajar ilmu dunia tak tanda. Jangan tinggal ilmu akhirat. Tapi ilmu dunia saja. Kan yang kita naik kereta kan? Kereta tu potong di sini. Kancil. Kita tengok di sini belakang. Universiti utara Malaysia. Oh lah. Kancil. Lalu buat keluar lagi. Nah, itu lagi tu. University of Texas. Oh, jauh Texas sebab nanti kereta potong produk riba. Texas nanti. Nampak? Sengah nak makan kereta, semua potong lagi kereta kita. Kita mahu ini belakang. University of Texas. Oh, lah. Pakar mana tu? Potong. Wajar. Tapi kita tanya, berhenti-berhenti tidak, berhenti tidak. Mengaji universiti utama, oh, ni universiti sains teknologi, oh, ni universiti Texas, oh, ni universiti, ah, macam-macam universiti lagi. Nak tanya sikit, pukul syarab tak boleh pilih pula tu. Tupi kami, tak boleh jawab. Dah rugi, dah rugi. Belajar sampai universiti, tapi ilmu bantuan air, bodoh, tak berhenti ke benda. Dah benda-benda. Dalam kubur ini tanya. Dan hari ini saya tanya ilmu agama. Marah buka, tanya ketuhanan. Waman Nabi Yuka, tanya risalah Muhammad. Waman istiqaduka, tanya ilmu tauhid. Tak ada tanya matematik. Tak ada tanya sains. Tak ada tanya diploma degree, waktu untuk dunia. Tak salah. Yang salah kita belajar ilmu dunia, tapi kita bodoh ilmu akhirat. Haa. Betul kan dia? Dah tak berdiri ni yang tak kerja jenayah seperti ini. Anak-anak kita. Sekarang nama Abang Jahir, nama Abang Alif. Nama Abang Jahir, dah bila Jahir. Mesti melakukan kesalahan. Bila buat salah, ada apa-apa. Nampak? Mentaliti dia lagi. Bila orang ada kejar dunia lagi, kita kejar orang. Nampak? Orang yang paling banyak sekali duit, dia tak dibawa lah 1 sen ke dalam kubur. Dia bawa 1 sen. Nah, cicin macam orang nak mandi mayat, tengok cicin tu ketat. Padahal cicin tu bukan belian. Ha? Cicin yang paling mahal sekali, mata dia zamrud satu. Permata zamrud satu. Harga dia 2.9 juta permata saja. Dollar, duit kita pergi 10 juta. Dan ni cincin besi. Bila tukar mandi mayat, dia tengok ada cincin besi, dia campur. Ketinggalan itu. Kalau ketak, dia ambil ini. Wah. Padahal cincin besi. RM3.1. Why pay more? Nah, buang je. Nak cerita kepada kita apa yang kita cari di dalam dunia untuk tinggal. Walaupun banyak mayat, tapi bekal akhirat waktu bawah. Ada bawa. Ini yang kita nak ni Islam-Islam. Islam dalam diri, Islam dalam keluarga, Islam dalam jabat, Islam dalam negara. Tahu macam ni? Kemah ni, tak ada apa-apa lalu. Nah. Semuanya balik kepada Islam. Itulah rapi kita melakukan kesalahan yang begitu banyak. Nah, tetapi bila ada perasaan bersalah dan kita nampak kesilapan kita, dan kita mula bergerak balik kepada Allah. Kalau kita beramal saja, dan kawan-kawan kita tak tanya dia. Nah, kita beramal. Wa'alaikumsalam. Dan kawan, tak semayang, munawar. Pendidikan. Nah, pendidikan. Ngajar dalam ni saja. Jadi kalau ada orang ramai, kau kain saya, kau pusat jenis, kau pakai dua orang, kau bunggung. Kau pakai baju nak buat kami, ada juga yang pakai baju nipis. Budak kuang ni. Baju macam dia jadi orang berjaga ikan. Jiwa haji. Orang kata itu kan buat. Jiwa kat sombong, kat jalan tak apa semua baju. orang Islam itu kambing. Jadi orang kafir dapat tiga peluang. Yang pertama dia dapat bisik jual baju itu ke orang Islam. Yang kedua dia boleh tengok pula aurat orang Islam. Yang ketiga dia boleh jadi kemahiran laki-laki di dalam masjid. Nampak? Jadi kita tipu dengan orang kafir bayar bisik. Nak masuk dengan aku. Baju orang isi, baju pukat itu. Boleh juga baju dalam, baju dalam. Nampak merek baju dalam, tengok ke luar. Nah, kita berhenti kereta, dia berhenti pulang, naik kereta. Awet. Baju lipis, nampak berat, tulis. Saya tiga perapang. Pasaran dia nak masuk surga. Kita nak tengok ni. Tak tengok rugi, tengok juga. Jadi ini perjuangan kita. Kita kena fikir. Bukan anak kita lagi nak tutup aurat. Seluruh KL tutup aurat. Jangan buat apa ni. Amin kita kerja keras. Kena dakwah. Kena beritahu. Kena marah. Kena hentam. Semua sumber yang ada kita guna. Supaya manusia balik taat kepada Allah. Nah, kita nak dia. Tengok orang nak tutup aurat kita buat. Okey, setiap muslimah jumpa pokok ni. Beritahu jangan lama. Satu minit saja. Nah, comel dah ni. Adik ni muka comel tu hampir. Saya dah comel macam adik. Tapi pakai tudung lah. Balik sekarang tak pakai tudung lah. Pasal kita ni umat Islam. Selamat di akhirat nanti. Cukup kan? Dia jangan banyak lah. Hendek saja. Tapi memberi ingatan kepada dia bertahun-tahun. Nampak? Itu sekejap kita. Nah, orang laki-laki jika laki-laki tengok kami enak. Jadi jamai-jamai juga kan? Macam dulu gila masuk sini. Jika supermarket, laki masuk sini. Besi itu orang buat ngai. Macam sini je orang, orang ngai juga. Dia rumpuh kat sini, kat sini atas hidup. Muka dalam hujung, buat itu pula. Ha, lagi hujung, dua kali hujung. Siang tengok ini, siang. Macam mana ini? Tapi dia ingat ikhlas kau. Nampak tapi mungkin duduk. Siang dia. Nah, jadi kita beritahu lah saja. Ya? Nak kata bagaimana? Macam-macam cara kita boleh buat. Kita ambil alamat masjid ni, tulis itu. Ataupun jadual masjid ni, tulis itu. Nah, kita set buat kat cik itu. Dan saya akan jaga, tengok banyak nak pakai tutang. Dan kalau kita kata banyak kan, tengok kita dulu. Nampak? Dia nanti macam ada lembur jadi muka. Jadi mikat tu sipangnya bila-bila kalau berhasil nak ikut dia sipang mikat sipang takkan dikit gitu tau dia tegak kat korang dia bukan benda hanya berhasil tengok gitu je dan secara dia mana tahu nah satu hari nanti dia berasa dia nak pergi tengok nah secara jadi fikirlah supaya umat ini masing-masing cari teket surga belaka seperti mana hak Tuhan pilih lah kita duk sibuk cari teket surga. Jadi orang lain tu biar gitu juga. Nampak? Lebih lewat ini. Dalam kehidupan itu. Nah. Baru kami. Mana matlamat Tuhan jadikan kita. Illa biya'budu. Wa ma khalaqul jinna wal insa. Illa biya'budu. Tidak aku jadikan kamu sia-sia. Illa biya'budu. Nampak? Menaikkan supaya kamu jadi hamba. Hamba siapa? Hamba aku. Jadi Tuhan cerita-cerita supaya kita jadi hamba Allah. Mana nak bersuapkan? Apa benda ni nampak main bola apa ada semayang? Main bola seluruh bayat. Mendedahkan aurat. Dia tidak lihat kalau seluruh bayang tak main bola. Kau go lagi mana? Kita kata awak tak tengok tu. Nah, di sebelah Eropah. Negara Skandinavia, pulau Finland, Norway, Sweden, Poland. Dia orang main bola keluar banyak. Kerana pulau mana sejuk. Jerman, kerana musim sejuk, main bola keluar banyak. Ha? Di Perancis, kerana selama sejuk, main keluar banyak. Boleh, boleh? Tak ada alasan. Nah, pemain Perancis, pakai keluar banyak. Musim sejuk, musim panas, panas-panas saja. Tapi bila dia pakai banyak boleh sekolah-kolah. Harga berapa seorang tu? $10,000. Awak dah banyak, berapa dolar awak? Awak satu masuk tak, tak sampai $1,000. Ni seorang, boleh tenang tu. Dia di bisik mana? Di bisik satu berhenti. Awak, Selangor, di bisik lapang. Ada bisik ni. Terikut-ikut saja. Nanti semua balik kepada Islam. Daripada raja, daripada menteri, daripada rakyat, balik kepada Islam. Dah balik, susah nak ditulis. Apa? Nu kawan-kawan kita, kawan-kawan dah mati. Datang balik pada Islam. Mati dalam keadaan tak semayah. Masuk dia ke? Mati dalam keadaan tak dan tutup arak. Kena bakar ramai. Nabi jalan pada malam surah mi'rab. Nabi tengok seorang perempuan digantung rambut ni. Kaki ke atas, rambut ke bawah. Bakar rambut tu. Dengan api ni ke? Tanya Jibril, apa ni? Sebab apa ni? Dia ni tidak tutup rambut. Masa di dunia itu. Dia tak layak ramai. Nampak? Nak presentation lah. Tapi tutuplah awak. Orang puan dia tak ada lari daripada fashion. Nah, dia nak ada bunga, nak ada sulang, lock. Itu tak ada masalah. Yang penting tutup dulu. Kerana itu perintah Allah. Nah. Dia memang tak kosong. Kita orang puan kan. Dia dah ada bunga. Orang puan nak, kita ada bunga. Kalau kita beli sudu kosong, dia suruh tukar balik. Dia nak takar tu ada bunga sini. Bukan ni tak ada bunga takar. Kalau kita beli puyuk pinggang kosong itu, tak boleh nak ada bunga. Kaki meja nak ada bunga lagi. Kalau kursi tak pegang tu mesti ada bunga. Kalau dati jangan kosong lah, ada bunga. Nampak? Mesti nak bunga sama. Kereta pun ibu bunga takar. Sebab kita nak lupa, banyak orang tengok bunga. Faham tak? Yang orang tak lalu tiang tu. Ada orang puan, dua jenis. Tuhan buat dua hari bunga. Yang pertama orang puan, yang kedua ibadi. Jangan marah, tanya kita. Nah? Jadi tak apalah, asal tutup awak. Tutup tudung ni, baik pada tudung pakai skar saja. Ha? Takkan daripada rambut perihal tu nak pakai kurdok. Enggak nak nak itu. Atau kita kena bijak punya ada hikmah. Ini lebih baik tu kena ada. Wah, lebih baik. Pakai 2-3 suku. Baik pada dia orang ni. Ada yang 2-3 suku lagi. Keluar 3 suku. Bukan keluar ni 3 suku. Keluar. Ada pokoknya gambarnya jangan. Itu tutup orang. Sebab siapa kena tukar. Keluar tu okey lah. Baik ada dua pendek yang nampak pula macam orang bodoh. Tengok dua pendek. Tadi kita tengok kat KL, benda tu. Pakai dua pendek. Siang, dia ingat lah apa. Putus pangkat kan. Dia pakai dua pendek, kita ingat macam cek-cek-cek tu. Cina kita bagi kan. Nah, dua pendek. Duk tengok. Kalau dah nampak kan. Tengok. Nah, jadi orang Islam mengambil keindahan contoh terbaik Rasulullah dan jadi pilih pula fashion yang paling bodoh yang Tuhan Allah bodoh punya kan. Nah, bukan wajib pakai serban, bukan wajib pakai jubah, bukan wajib pakai kopiah, tapi tutup aurat. Nak pakai kok tak apa. Nah, nak fashion tak apa, jangan apa tutup aurat. Puan tak apa-apa pusat, pusat pun serban pula. Nah, bila gitu semayang. Kalau gini ada sumpah. Saya kening, saya hidup, saya kening, saya takut tak. Semayang lah. Tak semayang. Ha. Nah, itu. Tapi banyak masalah. Kita kena berhenti ke jamah. Ha. Ikut pada soalan ni, kita berhenti malam ni pukul 12:30. Boleh? Ha. Ha. Membudi-budi kamu lari. Baik, kita jangok soalan-soalan. Kita cuba jawab soalan. Ha, jadi lah tu. Cukup. Banyak lah. Dengar baik-baik. Soalan pertama tentang berjemaah. Soalan yang masuk solat jemaah, solat fardu tapi dia bagi sah telah penuh. Sekiranya dia seorang diri di belakang hingga solat berakhir, adakah dia dapat pahala berjemaah? Baik. Faham soalan, masih faham jawapan. Baik. Sah penuh depan. Terik penuh. Dia mari nak semayang, tengok penuh. Dia pun seorang duduk belakang. Soalan dia adakah dia dapat solat pahala jemaah solat itu? Ataupun tak dapat pahala berjemaah? Jawab, tidak ada sebarang hadis yang menceritakan laki-laki ini dapat solat jemaah atau tidak dapat. yang ada dalam hadis Nabi tegur laki-laki ini kerana semayang seorang diri di belakang kau. Hadis lain. Nah, dia semayang seorang. Nabi kata lain kali jangan buat macam ni. Maka ulama kata nak menunjukkan semayang biasa. Cuma Nabi kata jangan buat lain kali macam ni, makruh keluar hukum. Sebab Nabi larang tu dengan karaha. Makruh semayang seorang diri di belakang kau. Jadi Nabi ajak. Iaitu bila kita datang semayang, tengok ada ruang, masuk di ruang. Bila tak ada dah ruang, maka kita berdiri di belakang orang yang semayang. Ha. Kita diri, kita tarik Allahu Akbar dan kita tarik baju dia. Ha. Tarik baju seorang supaya dia undur semayangnya kita. Bila dia undur, jangan kita masukkan dia masuk pula. Bacaannya kan. Jadi bila dia undur, dia bersama dengan kita, dia panggil dua orang dikira kau. Nampak? Ha, itu tadi ada dalam hadis. Tapi jangan cuci dulu. Takbir ni, Allahu Akbar baru tarik. Nah, itu cara. Nak tarik pilih-pilih orang. Dia orang yang reti saja. Takut orang yang reti. Tarik kalau oh reti. Orang yang kena tarik boleh lihat di belakang dan boleh tak lihat terus tunduk. Tapi kalau nak lihat boleh juga. Sebab dia berhati orang tarik. Kadang-kadang berhati dia orang tarik. Tengok tak tahu. Aku payah untuk-untuk. Orang di belakang ada terlucu buat ikat. Jadi faham kan? Jadi baik. Bila begitu tidak dijelaskan sama ada dapat 27 atau tidak, maka terjadilah, keluarlah berbagai pendapat ulama. Nampak? Nanti keluar pandangan ulama sebab tidak ada nah yang sorek. Jadi setengah ulama kata, dia luput pada jemaah. Maksudnya bukan luput semua. Dia luput sedikit daripada, kurang sedikit daripada orang lain. Nampak? Kita dapat persoalan, mungkin dia dapat 25, mungkin dapat 23 ke, atau 26 saja ke. Tapi kalau dalam kitab I'an atau Qadini, 27 fadilah untuk semua orang yang buat sunnah-sunnah, maka orang dia telah kurang ke, dia dapat 26. Faham daripada kitab I'an atau Qadini, dia hanya dapat 26, kurang satu. Orang yang tak jawab bang tadi, dapat kurang satu hingga 25. Itu maksudnya. Tapi dia dapat pahala berjemaah. Cuma sebut cara mereka dalam kitab tak reka, mereka tak dapat berjemaah. Maksudnya kurang fadilah daripada orang lain. Faham? Soalan sebelumnya. Seorang ibu bawa anak perempuan rumahi dan belum balik. Kanak-kanak perempuan itu sudah bersunat. Berada dalam satu sekolah yang sama dengan muslimah kerasi. Seorang mereka sudah berbentuk tidak dikenakan anak perempuan untuk bersalat sama-sama dalam sekolah tersebut. Dengar molek-molek. Kanak-kanak yang belum balik di belakang. Yang balik diharapkan bersama orang dewasa. Tiba-tiba kita letak kanak-kanak bersama dengan orang dewasa. Jawabnya tidak putus lah. Nampak? Tidak putus lah. Ayat putus lah tu ayat yang masyhur di tangan di mulut ulama-ulama dan guru-guru. Maksud putus lah di situ, perbuatan kita itu salah, tidak mengikut hukum-hukum sah. Maka kita telah mengurangkan fadilah sah. Bukan tak dapat pada jemaah. Baik. Dapat pada jemaah. Tapi kita buat benda salah. Nabi telah pesan. Yang tak balik di belakang. Kita menyelangi perintah Nabi. Yang tak balik masuk bersama kita. Nampak? Orang ini mempunyai itu sunnah. Bukan hilang pada jemaah. Dapat tapi buat perkara yang mungkin mengurangkan pada jemaah. Sama dengan masalah untuk bila semayang jemaah. Nabi Muhammad bersabda, jangan kamu kata diam kepada siapa yang berkata diam kepada kawan yang bercakap. Kami pun nescaya telah sia-sialah perbuatan. Tapi itu bila salah faham. Itu jemaah siapa yang berkata walau diam kami pun maka telah sia-sia panggil jemaah. Ini apa? Dalam hadis tak kata sia-sia panggil jemaah. Dalam hadis kata faqat la mauta. Bukan lawa. Lawak tu dia punya bomel balik bagi jemaah. Tapi lawak tu engkau bertegur orang tu tak ada pahala. Jemaah engkau ada pahala. Mu tegur orang, nasihat orang suruh diam, tak ada pahala. Itu maksud dia. Tapi bila dikata, telah sia-sialah Jumaatmu. Ambil mana? Ha, ini kena jaga. Faham? Benda-benda kecil. Nah? Seorang yang masbuk masuk Jumaat. Ketika Jumaat yang masbuk sedang baca Fatihah, imam nak rokok. Ha. Apa yang patut orang masbuk rokok ketika imam sedang baca Fatihah dalam surah? Adalah adakah patut diam dengan bacaan imam atau sepatutnya baca surah Fatihah sepatutnya kemudian diam. Baik. Kita mari lambat, tengok imam baca ujung tau. Walam yakunnahu kufuwan ahad. Kita Allahu Akbar, masbuk lah. Masbuk maksud mansubikoh. Orang yang ditinggalkan oleh orang ramai. Ketinggalan dia. Jadi bila imam rokok, rokok. Faham? Bila imam rokok, dia rokok, dia dapat satu rakaat. Walaupun dia tak baca rokok. Baik, kali dia datang imam baca Fatihah. Dia nak baca Fatihah ke surah ke apa? Jawabnya, semua makmum mesti membaca Fatihah. Walaupun duduk belakang imam. Inilah amalan jumpa ulama. Satu pernafas saja dalam malam kanji. Bila imam telah membaca Fatihah, makmum tidak lagi membaca Fatihah. Faham? Nah, kita faham baik. Ya? Jadi apakah pandangan ulama-ulama yang ramai, makmum wajib membaca Fatihah sekalipun imam telah membaca Fatihah. Kerana hadis la pada talifangan yang dalam Al-Quran di Fatihah kita, dia ada jadi solat orang yang tidak membaca surah Fatihah. Ya? Nah. Jadi kalau surah itu telah dibaca dengan kuat seperti solat maghrib, isyak dan subuh, maka makmum makruh baca surah. Imam Nawawi sebut dengan jelas dalam kitab Raudhah. Dan imam baca kuat. Qul ya ayyuhal kafirun. Makmum tak salah kira baca apa saja sudah. Dengar bacaan imam. Karena bacaan imam adalah nasihat untuk makmum. Apa? Nasihat untuk makmum supaya makmum ambil iktibar. Bukan imam baca itu sekadar cari pahala sunat ke imam. Faham? Untuk makmum ambil pengiktibar juga. Jadi dengar. Fatihah tak boleh lah. Fatihah dia rukun semuanya. Nah. Kerana orang yang masuk ke hamil baca Fatihah, imam sudah rokok. Apakah patut hamil baca Fatihah, ambil seluruh rokok? Jawabnya seluruh rokok. Selain syafaat Nabi, apakah dari syafaat yang layak diterima oleh orang mukmin di padang mahsyar nanti? Yang pertama sekali syafaat, syafaat Allah. Pertolongan Allah. Yang kedua syafaat Nabi. Nabi-Nabi dia ada syafaat. Nabi yang paling banyak syafaat, Nabi kita. Ijma ulama Nabi memberi syafaat. Benda makna syafaat, syafaat ini pertolongan. Minta Allah beri pertolongan. Yang boleh pertolongan hakikatnya Allah Ta'ala. Faham? Sebab itu waktu kita kena cinta Nabi lebih daripada muak kita sendiri. Lebih pada ayah, lebih pada anak, lebih pada cinta diri sendiri. Sebab Nabi syafaat kepada kita. Orang lain tak boleh tutup kita hari kiamat. Esko boleh tutup kita hari kiamat. Menti besar. Dan yang pergi. Ha, cuma dia tolong. Ayah kita dia tolong. Ha. Ya Allah ya fi rumah umin hati. Pada hari itu, kita akan lari daripada saudara kita sendiri. Sekarang kita hidup. Kalau adik-adik kita kena langgar pun motor raya. Kita tolong. Tolonglah adik kita. Ha. Muak kita nak turun tangga jatuh ke bawah. Kita akan. Pasal muak kita. Akhirat jadi, muak kita orang pijak. Oh, kita tak heran. Ha. Anak kita orang pijak di padang macam kita lari. Tak ada masa nak tolong. Nampak? Tak ada masa. Semua nafsi-nafsi. Seorang saja yang boleh tolong Rasulullah. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa jawab nafsi-nafsi. Nabi Muhammad jawab ummati. Nampak? Sebab itu sekarang kita jenisnya pemimpin yang paling besar sekali kuasanya Nabi Muhammad. Kalau lain kata. Sebab kita kena dulukan satu kepada perintah Nabi. Pemimpin lain pemimpin juga. Tapi dia. Rasulullah. Anda itu hamba tujuh lapis langit dan bumi. Untuk Rasulullah. Bukan untuk kita. Kita tumpang tengok. Ada pula Rasulullah yang lawan. Pemimpin sikit dia ikut. Ada tak dalam jabat seorang pegawai takbir yang tak mau ikut perintah pengarah, dia hanya ikut perintah office boy. Maknanya pegawai takbir itu gila ataupun memang terlibat dengan pen tulis. Pakar itu lah yang takut pengarah. Maka Nabi ana wa sayyidu waladi adama. akulah ketua paling besar semua umat manusia. Presiden, queen, raja, menteri, governor aku dalam dunia ni bawah pada Nabi. Sebab tu kita kena ikut kata Nabi. Ni dah mana lah sana hujud marah. Bodoh. Nabi kata lah kan melakukan nak Fatimah tu bintu Muhammad yang sabarak. Lahatak tu ya dah. Kalau anak aku Fatimah membuat dosa mencuri, aku hudup tolong tangan. Tak kira tak apa-apa. Kerana perintah Allah. Ada tak tumpang ke orang tak mengikut undang-undang Tuhan Allah. Baik. Lagi syafaat. Syafaat lagi apa lagi? Di antara syafaatnya lagi Al-Quran. Dalam hadis Nabi Muhammad kata, ikra'ul Quran. Bacalah Quran. Fa'innahu ya'ti yawman kiyamah syafi'an li ashabi aw kama qala. Kerana Quran akan datang balik di hari kiamat, dia akan memberi pertolongan kepada kita. Nampak? Yang lain itu hadis dhaif. Di antaranya orang yang hafaz Quran. Di antaranya kanak-kanak yang masih kecil. Yang ibu bapa dia redha dengan kematian. Nampak? Soalan seterusnya. Bagaimana cara terbaik untuk qada solat yang lama ditinggalkan bertahun-tahun lama? Ini tinggal semayang dulu. Memanglah ramai di antara kita mungkin ada masalah ni. Nah, dulu ada tinggal solat, dulu lara, dulu kita jahil, dulu kita bodoh, lalu kita semayang dah. Tapi hutangnya, padahal Allah ahaku ayyuk Allah, hutang Allah kena bayar dulu. Jadi dah kalau banyak sangat, bayar je lah. Dan mana piti dah bayar semua? Ada, bayar semua. Tak ada piti nak bayar semua, bayar sikit-sikit. Apa ya sikit-sikit? Faham? Nah, setiap-tiap kali kita semayang isyak, tunai, semayang khadar. Semayang subuh tunai, semayang khadar. Berdoa pada Allah, panjangkan Allah, agar aku sempat membayar hutangmu, ya Allah. Kita ada niat dan kita telah lakukan. Walau sikit-sikit, Allah faham niat itu. Nah, jangan tak bayar. Sampai pada masanya kita dah rasa lebih daripada yang kita tinggal dah. Tuhan akan campurkan perasaan. Maka kita faham kita telah tunaikan segala hutang Allah. Dan kalau kita terlebih ramai, terlebih layak. Terlebih layak jadi solat sunat. Boleh pahala pula. Apa hukum pemerintah yang mengubah hukum yang dijatuhkan oleh Suman? Kata orang yang minum Arab. Walaupun hukum itu tidak di dalam Islam. Adakah mereka tetapkan itu kerana Allah telah letakkan hukum minum Arab di dalam Al-Quran? Dengar boleh. Apabila hukum itu belum sampai lagi ke tangan diputuskan oleh mahkamah, maka boleh lagi dia lakukan perubahan hukum. Tetapi bila telah dihukumkan bersalah oleh mahkamah dan ditetapkan oleh hukuman, maka hukuman itu tidak boleh ditendurkan lagi. Seorang laki-laki dia mengaku zina depan lagi. Maknanya, jadi zina mengaku. Nabi kata, kibali yang mungkin muni mabuk ke apa. Nabi tak mengukur dia. Tapi bila 4 kali mengaku zina, dia kena sabit kesalahan itu, silam. Maka dia boleh kenakan hukuman rotan. Nampak? Jadi ulama-ulama kata, bila diputuskan oleh hakim, tak boleh lagi dikendur-kendurkan hukum atau diselesaikan dengan cara lain. Nah, sebelum diputuskan oleh hakim boleh. Jadi benda ni kecil sebenarnya. Benda ni kecil dia. Sebab tu Dr. Yusuf Qardawi dia sebut dosa yang paling besar yang dilakukan oleh umat Islam satu zaman ini ialah membiarkan negara mereka tidak melaksanakan Islam dalam perundangan. Kita biarkan Islam Al-Quran tidak ada dalam mahkamah. Dr. Yusuf faham ya? Maknanya umat Islam sekarang cukup besar dosa dia dan banyak dosa dia. Mereka membiarkan perundangan negara membelakangkan undang-undang Islam. Faham ya? Jadi sekarang nampaknya umat Islam duduk dalam dosa. Bukan dosa zina itu saja. Tapi dosa tidak menegakkan Al-Quran sebagai dustur, sebagai buku undang-undang paling utama dalam negara. Apa cerita ni? Ni ulama kata. Kalau orang jahil kata kita tak ada agama. proses membaiki diri untuk dekat diri kepada Allah. Dari mana harus saya mulai untuk tujuan itu? Boleh tak jelaskan dikatakan awal agama mengenai Allah? Yang mana kita perlu ketahui? Cukupkah kalau kita sekadar tahu dan hafal di pada buluk? Saya anak perantan. Baguslah dia tidak insan nak balik ke pakar jalan. Itu yang terbaik. Allah tak heran dia suruh kita banyak seperti buah di laut. Allah heran kenapa kita tak mau taubat kepada dia. Seolah-olah Allah yang tak mau menerima taubat orang. Itu yang terharap. Baik. Nak mula kat mana? Imam Ghazali dikarang satu kitab. Namanya Minhajul Abidin. Dalam kitab itu dia minta 7 jenis kalangan-kalangan. Yang mula-mula mesti dihadapi, yang mesti dilalui oleh seorang Muslim untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Nampak? Jadi, 2 perkara yang duduk di depan sekali. Iaitulah taubat dan mendalami ilmu agama. Bersih diri, bersih. Kalau kita nak mula, mula dengan taubat. Kita nak berjalan, mulakan dengan mandi. Bersih diri. Taubat. Taubat sungguh-sungguh daripada dasar. Taubat sungguh-sungguh ni lagu mana? Kena pakai setia, tak payah. Kena pakai jubah, tak payah. Taubat sungguh-sungguh ni nak dalam hati kita rasa menyesal. Kita buat dosa kepada Allah selama ini. Dan kita berazam tak mau buat dah sekadar aku hidup lagi. Faham? Taubat. Tak darat duduk depan mihrab. Duduk atas rendek boleh tunggu lagu hijab merah dulu. Deng-deng-deng-deng-deng-deng, aku bertawabat, dosa terbanyak, aku tawabat pada Ya Allah. Tuhan terima atas untuk tawabat. Terima, bukan asal kerja. Kerja nak tawabat, kena pergi kerja. Masuk dalam bilik kompleks. Bilik pengakuan. Kena kabolak saya dosa gini-gini-gini. Pada rumah dia, okey, dosa apa? Oh, dosa gini, okey, datang dia. Okay. Tuh kagok kata tu. Kita hamba Allah di mana saja boleh. Tak payah jumpa ulama, tak payah pergi kat tu imam tak, seorang ni. Duduk tepi pantai boleh, bawah lori atas tak lori boleh. Tengah pakai seluruh olifah 15 orang tu. Boleh tak apa? Tak ada nak. Bukan nak makan juga. Mari dan nanti, aku punya cia buat dosa selama ini. Dan kalau boleh, aku tak mau buat dah dosa. Tu lah taubat. Al-taubah an-nadama. Taubat tu penyesalan. Kemudian ini maka kita taklah hadirkan diri ke tempat-tempat orang belajar ilmu agama. Cara dia. Bukan taubat, kena berhenti kerja, kena tinggal projek, kena duduk tidur surat, bawa abang nyamuk tidur ke timah. Tidur macam biasa lah. Mau jenggu, jenggu lah. Apa traktor, apa traktor lah. Tapi, mula datang. Cari masa supaya sempat datang, dengar. Kemudian dia tanya, kalau hafal di 420 lagi padang tak? Jawab dia tak padang. Orang tak suruh hafal di 420. Orang suruh hidup yang di 420 dalam diri. Di 420 tu bukan suruh hafal. Suruh kita aman. Contoh. Allah bersifat dengan kudrat. Maka Allah ni qadirah. Nampak? Kita faham daripada sifat itu kita belajar. Allah yang berkuasa, yang lain semua lemah belaka. Bila kita keluar daripada masjid, keluar dari surat, semua manusia lemah belaka. Yang gagah hanya Allah, maka aku tiada takut. Hanya kepada Allah aku takut, yang lain aku tak takut seorang jiwa tu. Kerana aku belajar semalam sifat kudrat. Tu yang ganau. Bukan apa, wujud kita bapa, wujud kita bapa, wujud kita bapa, wujud kita bapa. Tadi di koding suruh recording, tadi di hadis suruh recording, demai itu semua dia. Tapa masa, kamar nak dengar. Jadi tak faham. Tak faham ni. Supaya kita aman. Kita semalam kita dengar apa ada. Allah bersifat dengan hayat. Hayat dengan makna ni, kita tak mau hayat. Kita tak mau kaya, ambil terbuta. Tak mau tu. Kita nak Allah sentiasa hidup dan kita akan mati. Tak ada orang yang kekal. Semua akan binasa. Yang kekal hanya Allah. Maka aku hanya wajib membesarkan kerajaan Allah. Yang lain kecil lagi. Itu orang ramai dengan sifat 20. Walaupun tak boleh sebut sifat 20. Tapi dia amalkan sifat dalam kehidupan selama di akhirat. Nampak baik? Dan kalau di atas, apa lebih baik. Nampak? Memakai bentuk orang, tapi baju menampakkan bentuk badan. Apakah hukum bagi memakai yang begitu? Baik. Nak jawab semua ni? Baik. Jangan balik, ya? Balik rugi. Baik, dengar baik-baik. Ya? Yang kita duduk jawab-jawab ni bukan pakai kepala otak kita. Nampak? Kita buat rumusan. Kita buat kulatok. Daripada pandangan-pandangan ulama-ulama. Cuma kalau dia cukup baik apa kita jawab, kok bisa begini. Faham? Tak baca pandangan kita tak lah. Jadi kita ni mata anak kita kata boleh. Tak ada anak kita tak boleh. Oh, bodoh. Bukan begitu. Maksudnya kita bukan ulama pun. Kita ambil pandangan-pandangan ulama. Kita baca dah ratusan dah kitab-kitab fatwa. Ratusan dah kitab-kitab fatwa. Bila orang tanya, kita jawab. Nampak? Bukan mana tak ada jawapan yang lain. Tapi kita jawab sebaik mungkin untuk memudahkan masyarakat Islam pada hari ini. Baik. Pakaian ketat. Yang pertama laki-laki, yang kedua wanita. Orang laki-laki pakai ketat. Kata ulama, orang laki-laki pakai ketat sehingga nampakkan punggungnya bulat. Dua putih. Faham? Keluar ketat, bulat punggung tu nampak. Makro. Orang perempuan kan begitulah. Haram. Nampak? Ini beza sikit perempuan. Kenapa dia beza? Laki-laki tak haram. Tak. Haram lagi buka nampak punggung. Kamu haram. Macam dua ni juga dah pakai dia. Dua ni hip hop. Dua hip hop. Lepas apa ni mesej? Jadi laki-laki kalau pakai seluar tak berada pijak jarak, pijak boleh, pijak mata raya. Jangan tak nak seluar. Longgarkan sedikit. Nampak punggung budak itu di belakang, betul. Perempuan haram, tak boleh. Orang perempuan tak boleh bersifat ke betul. Yang dimaaf atas kepada dia dan tak pada bau dia. Pada bau nak buat bau, mesti nak buat untuk bau. Sebab pagi tak buat bau. Takkan hubur nyampur dalam itu. Kamu nak buat bau. Itu dimaaf pada syarat. Illa ma zahara minha. Benda yang tak dapat tidaklah itu. Perempuan yang nak pakai ketat. Siapa yang benarkan sendiri dia pakai ketat. Siapa nampak punggung, siapa nampak perut. Baju, ya Allah. Ni, nampak bodi. Nampak bodi dulu. 48, 27, 39. Tidak, nanan. Suami dia, walaupun agensi masjid, pasik kerana membiarkan isterinya pakai ketat. Tapi kalau ketah, nampak Allah tak perlu, nampak pusat, nampak punggung pula kulit ke orang, maka suami dia, dayus, haram masuk syurga. Tak kira membuat IP ke, satu-satu tak ada kira. Ini hukum untuk semua orang. Jangan bercetak tak sangat. Nampak? Nak ketah aurat boleh kepada orang yang boleh lihat aurat. Yang tak ada aurat, suami isteri. Tak ada aurat. Apa dipakai tunjuk depan orang itu? Isteri kita lah. Untuk kita. Isteri dengan suami tak ada aurat. Suami boleh tengok daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Maksudnya kita balik dari masjid lagi, kita boleh tengok bini kita. Walaupun tak boleh nyamuk. Malah nyamuk nak tengok saja. Panggil ani-ani, najak ni. Najak. Apa orang? Abang nak tengok ni orang. Buang. Harap. Harap. Balik buat halal. Itu Tuhan bagi kasih kita. Benda yang ada. Tak. Untuk kita. Ni nak tengok orang, dia tunjuk orang. Nak tahu, baru boleh tahu. Dah halal, tak ada orang. Terlanjang, buat apa? Anak pergi sekolah lah ke? Kucing pintu lah ke? Dan dah. Dia lalu semua. Jogeng. Tapi jangan berisi inyok. Jadi harpah-harpah dua ni. Minta apa lah. Tak boleh ni. Jangan penuh. Anak kita pergi pakai yang ketat. Jangan rumah berdekat ni. Baju cek ni. Boleh. Mewah sekali. Dia janganlah ayah. Tak nak. Tak nak kepala otak pun tak nak. Tak nangis sini kain sikit. Mana-mana kain-kain nak pakai dua orang pelik-pelik. Menyalih peratan syarab. Ambil putih serak tu. Baksak kata. Tu baru ayah. Tu baru daddy. Tu baru papa lah panggil. Tu baru wali. Pada apa? Kita yang paling pekan di dalam rumah. Ni hijau. Mak tengok anak pakai seluar ketat. Dia juga nak kan seluar ketat. Cawak di kecil. Sedap puan, cawak di kecil. Pucat dengan pok ni. Belakang nampak nombor. Muat rotot juga. Ingat je mak nak marah. Mak tak marah. Mak tanya pula. Beli dan nenek seluar gitu. Juga tu mak sedang. Muat pakai ada orang kebun macam tiang sejik tu. Pasal apa? Pasal tak ada Islam ada kalau tinggi. Pasal kata Allah, aibnya. Mana menyatukan tengok di jiran-jiran anak aku begini. Melainkan kita suruh yang baik dah. Belakang kita ni buat tak senang. Itulah air kita dah tanggungjawab tu. Di depan tak kata apa. Orang mari-mari ambil anak perempuan di jiran dan menuju hijab. Tak ada nikah, tak ada apa. Bodoh punya dia. Nah. Boleh ambil anak, cuti belum. Belum baru pergi anak. Jadi, kenal tak belum? Kau pakai belalai tu, kata belum. Takut tak punya belum. Belum orang hari banyak tu. Kalau dia ada anak, cik. Faham? Ambil motor, pergi tak dia. Ambil anak buku buat kawan sekali. Mak belum lagi tak? Dia digempar atas perut ni. Belum. Orang ambil anak dia. Dia lapak, dekat bahan tak tekak. 15 jahit, 4 puteri. Ha? Belum lah. Ni kita manusia, cuma awi akal, awi agama. Orang ambil anak buat lagi, jangan duduk mangkuk. Bantuan buat dia belum. Betul tak? Boleh ambil anak dulu kalau dia ada. Anak lima dah. Anak lima, dia anak tiga kau. Macam dia. Ambil ekor dia lima dah. Buat jalan anak. Boleh kata. Dengan kita-kita arwah. Ha? Mana binatang reti bahasa daripada manusia. Dia orang yang dia anggap ke arwah. Dia balik, nak pergi mana? Nak pergi, bukit kerai je. Apa tak tahu awal ke mu'alat yang ini? Dia dengan dikit lah tu ayah membalik dia surah marwah pulak. Ayah balik dia surah. Oh, dengan sepeng. Allah. Tengok ada boyfriend yang dia anak ni. Anak dia naik kat kamar. Nak kembali kat pintu pagar, ayah balik masjid. Gitu aja. Nak gimana? Di bukit berada, ni kawan sekolah. Okey. Jangan laju-laju lah. Anak umur, bila nikah, boleh ambil. Mumpah-pah dayu. Adayus, la yakul jannah. Tak masuk syurga. Bukan kita kata. Nabi kata. Kalau kita kata boleh nak boleh kuali, boleh kunci. Faham? Nabi kata, anti haram ala dayus. Orang yang biarkan anaknya diusung sana kemari, dayus. Jadi baik-baik. Seorang solat terlupa baca Fatihah, tapi kemudian teringat ketika hampir selesai baca surah. Rakaat tersebut. Bagaimana nak buat? Perlu hampirkan sampai surah dan baca Fatihah kerana ulang rakaat tersebut atau ulang salat. Baik. Dia ni baca surah. Kuliah ni orang kandirun bangun. Teringatlah tak baca Fatihah. Jawabnya adakah dia perlu habiskan surah? Jawabnya tak perlu habiskan surah. Habiskan ayat sahaja. Dan mula membaca Fatihah. Ya ayyuhal kafirun. Berarti ya kafirun. Nampak? Dan baca Fatihah kerana di situ bukan tempat surah. Berhabiskan ayat hanya meneraikan ayat sahaja. Mula membaca Fatihah semula. Kerana tempat tu tempat Fatihah. Tiap-tiap bacaan surah yang dibaca tidak dibaca Fatihah sebelumnya, maka jadilah ia lara. Kosong pada apa-apa. Nak dapat pahala baca surah dalam semayang, wajib kena baca Fatihah dulu. Lepas baca Fatihah baru datang sunatnya membaca surah. Jadi bila teringat, terus baca Fatihah. Habis Fatihah boleh baca surah atau boleh terus rokong. Tapi kalau kita teringat dalam tahiyat akhir, rupa-rupanya rakaat tajam terakhir tadi, baca surah. Tak ingat baca Fatihah. Wajib berdiri serta-merta baca Fatihah dan rokok dan iktidal sujud dua kali, tahiyat akhir, sujud sahwi dan salam. Soalan seterusnya. Hukum minta harapan orang yang sedang semayang. jaraknya pandangan yang ramai di dalam ulama minta di depan orang yang semayang haram. Ha. Dengan syarat orang ini telah ada sutrah. Sutrah ini dia ada sejadah. Sutrah ini dia telah ada halangan. Sutrah ini dia semayang menghadap izin. Sutrah ini dia rubuh satu benda sebagai tempadan. Kalau orang semayang di depan pintu, tak haram minta. Pasal duduk depan pintu. Orang nak masuk tak boleh. Ha, minta tak haram. Tahu? Ha, jadi bila orang semayang atas sejadah, sekarang kalau masjid kita kan banyak tak guna sejadah. Dia telah ada garisan kau atas kapek. Maka garisan di depan di tulis sutrah dia. Jatuh garisan, listah ke depan pada garisan harus. Jangan listah ke dalam garisan. Ni orang kaya depan. Ni garisan depan. Jangan ambil ke depan. Haram. Ne? Haram. Ambil ke depan garisan dulu. Faham? Ne? Ha. Sehingga Nabi sebut dalam hadis, kita tengah semayang, kalau ada orang nak listah depan kita, atas jadah mana? Tahan dulu. Tahan. Ne? Ha. Abang nak listah? Tahan. Sebab itu. Orang yang nak kena lintah, bila tengok orang tahan, berundurlah. Jangan bawa itu, dia pun salah. Lalu kira masih bodoh. Dan bila dia enggan, bila tahan pun enggan, nak lalu juga, Nabi kata, tolak sampai jatuh. Pada masa itu dah dia, orang dah warning sekali, nak lalu juga, Nabi sebut nak, fa'innahu syaitan, dia telah dirasuk syaitan. Ataupun dia syaitan lah, tapi dia kalangan manusia. Orang dah sekat dah, nak lalu juga, hantarlah. Tolak, biar lepas pun rasa. Dalam kitab kisah, nampak? Tak kisah, kisah ni mana kena ganti balik, bila melukakan orang. Nah, kita sekarang orang duduk saja-saja kita ambil kayu api terkatuk nak pergi patuh kena ganti tu. Tapi kalau kita tengah semayang orang nak minta kita talak, bila talak patah kaki tak kena kisos, tak ada kisos sebab Nabi suruh talak. Itu cerita ni tak patut masuk dalam bak kisos orang lintah depan semayang. Jadi jangan lintah depan semayang. Nampak? Tahan dulu. Nak talak pun talak. Tapi nak talak, tengoklah. Jangan orang susah pada kita. Mana dia kecil, okey lah talak. Kalau dia betul pada kita, tu guru silap untuk dia tunggu kat tu. Lepas ni balik awal kita. Nak talak tu dia. Ketika talak imam masuk masa rokok, imam masuk rokok berbatal lucu. Macam mana dia akan imam lalu, siapa yang akan menggantikan imam? Baik. Dia kata bila imam dalam rokok kata siapa nak kasi imam? Jawabnya semua orang boleh kasi imam. Tapi yang paling muda, orang yang paling dekat ni imam tak? Takkan orang yang besar yang nombor 40 sah ke belakang? Nak pergi ke depan ni pula siang kan? Nak pusing ke depan, nak tak utuh ni. Jadi maksudnya faham sini, yang muda, agama tu muda. Orang yang paling dekat, dua orang di belakang imam. Sebab tu ulama kata, orang yang duduk di belakang imam, hendaklah orang yang boleh menggantikan imam. Betul kita dapat suah kelebihan suah pertama. Tapi kalau kita tak boleh jadi ganti imam, jangan duduk belakang imam. Ambil kelebihan suah pertama lah lah. Hidup. Pernah nampak, duduk di situ. Dia tak boleh ganti pun. Baca yang suruh Allah Nabi. Nak ganti pun ni. Jadi duduk ke belakang, di kanan atau kiri. Orang yang duduk dekat dia yang boleh ganti. Jadi bila dia dah lari, imam dah datang. Dua orang ini, salah seorang ni lah yang paling akbar menggantikan imam. Faham? Cuma nasihat imam kalau dalam rokok batal, jangan terus lari dalam rokok. Kesian tak mampu. Imam sunat kata, Sami Allahu liman hamidah. Boleh. Tapi kalau makmum, haram. Kita dah batal rokok. Batal rokok. Ketuk rokok. Haram tambuh. Sami Allahu liman hamidah. Haram. Menaikkan imam. Sebab imam dalam rokok, kan dia terus lari, makmum tertunggu-tunggu. Nah, dalam sujud ke dalam tengah sujud pun betul imam. Imam pun lagi keluar ke pintu dia. Orang sujud kata lama. Pasal dah. Dia kena akak takut bakar. Bakar mesej pada kita. Patut tu. Ramai dia tu. Jadi bila dalam sujud dalam rakaat kena kata Allahu Akbar. Ni ulama asal. Baru bangun dan lari. Faham? Makmum jangan buat bila batal dalam jemaah dia terus semayang. Dia panggil belakang semayang. Hukumnya haram. Cuma silap. Orang-orang kata dosa besar, orang-orang kata dosa besar. Penampak yang kuat dosa besar. Satu makmum bila batal terus keluar. Faham? Pasal kamu apa? Bila batal-batal dah, dia tahu dia batal. Tapi nak keluar, segang pula. Nah, dia buat pura-pura semayang. Buat semayang. Dia tahu dia batal. Tapi dia rokok. Bila hati lagi, baru dia balik semayang dia umur. Hukumnya dosa tu. Tak boleh. Pasal apa kita tak mau keluar lagi? Sebab kita batal. Haji, apa kita tak keluar lagi? Tak keluar kata kita ketuk kau. Nak jaga kau sekarang. Nah. Lepas tu Nabi ajar bila kita keluar daripada semayang, kita sunat pegang hidung. Dan renggok itu. Maka orang kata, oh hidung dia berdarah untuk dia keluar. Kalau kita keluar situ memang kata, nak tanya itu. Batalkan wuduk kiranya sentuh nama jantina tetapi bukan Islam. Laki-laki sentuh laki-laki kafir. Tak batal wuduk. Perempuan Islam sentuh perempuan kafir. Tak batal wuduk. Mereka sentuh kemaluan baru batal wuduk. Sebab orang kafir kita sentuh tak batal wuduk. Syarat nama jantina. Ada orang kata untuk laki-laki kalau semayang kain bawa haram buku lagi maka tak sah salat. Bisa penjelasan. Dia kata ada orang kata kalau laki-laki semayang kain atas jubah atas luar yang lebih pada buku lagi tak sah semayang orang itu. Bisa saya beri penjelasan. Jawabnya, kita beri penjelasan. Apa kita kena beri penjelasan apa? Kita dah mengajarnya bawa buku lagi ke, direct to me ke, tak. Jadi hak kata tak sah. Aku meminta ini penjelasan. Betul tak? Dia mampu dah minta saja. Aku juga susah. Ada kita dia. Jadi ini. Dengar. Pandangan ramai ulama-ulama yang muktabar. Kita hinggakan pandangan-pandangan ustaz. Ustaz bukan dia ulama muktabar. Dia bukan mustahil. Ustaz-ustaz ini dia untuk menyampaikan pandangan ulama kepada masyarakat. Itu tugas dia. Jangan memikirkan ini sendiri. Okey, pandangan imam-imam mustahil. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Semayangnya, kalau siapa yang semayang kain yang bawah pada buku lagi, atau atas pada buku lagi, hukum semayangnya adalah sah. Maka terjawablah soalan. Jadi mari ustaz kata tak sah, tu akan Imam Syafi'i, bukan Ustaz Syafi'i. Imam Syafi'i kata sah lah. Cuma Imam Syafi'i beri penerangan nak sesuaikan dengan hadis. Sunnah dari pakaian kain adalah dekat peti, dekat peti. Itu yang paling afdal. Bawah baju peti tapi tak sampai kepada buku lali. Hukumnya harus tak lebih buku lali. Jadi buku lali ke atas harus. Bawah baju buku lali makruh. Ini pandangan Imam Syafi'i. Faham? Dan yang kata haram, haram ini niat kesombongan. Bila niat sombong, pakai dua jin pun haram, pakai sebab pun haram. Nampak? Jadi ulama kata, yang haram-haram ini bukan labuh pada buku lagi saja. Tapi menyombongkan diri. Kerana suka labuh ini pakaian raja-raja kurih. Nah, pemusaha-pemusaha kurih yang tak kabur kepada Allah. Jadi kita kalau kita kaya kita labuh pada buku lagi, kita tidak tak kabur kepada Allah. Hanya makhluk di sebuah pakaian saja menyalahi sunnah. Semayang kita tetap sah. Di mana posisi tanah lepas takbir? Ada kata tengah pusat, atas rata di sisi pinggang dan di bawah pusat. Yang mana satu sah? Dengar baik-baik. Pakar yang kita jawab ni, dulu kini selamanya. Soalannya dekat 27,000 kali dah banyak. Sebab tu nak faham mazhab. Dalam ketiga-tiga hadis, Nabi meletakkan ketiga-tiga tempat. Hadis yang pertama atas dada. Ini atas dada. Bukan atas tekak kan. Kalau makan atas tekak tu bukan. Tak, you're pain. Kan? Atas dada. Kan? Hadis pertama atas dada. Hadis yang kedua atas pusat. Nampak? Hadis yang ketiga bawah pusat. Jadi Imam Hanafi dia lebih cenderung pada hadis bawah pusat. Sebab tu orang mazhab Hanafi bawah pusat. Faham? Pusat ke bawah saja. Ini ada tiga. Mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki lebih mengkuatkan hadis atas pusat. Atas pada pusat ni. Sini. Faham? Imam Hanbali kata hadis aku lebih suka pada riwayat pada sanad hadis di atas dada. Sebab tu jadi ada tiga mazhab dalam empat letak tangan. Orang kata ikut boleh mazhab ikut Nabi. Ikut Nabi ya tu pada. Ni hadis Nabi ni. Nah. Nabi Nabi lepas bawah ni berletak juga. Atas pusat berletak juga. Atas dada pun hadis Nabi juga. Cuma amalan Nabi. Cuma Imam Syafi'i dengan Imam Maliki cenderung pada pandangan atas dada pusat. Imam Hanbali cenderung pandangan atas dada. Dia tu dah kalau minta kamu ikut mazhab, kamu ikut mazhab, kamu kena buat ni je. Allahu Akbar. Kau bila nak beriak? Biar sedih ni. Jangan bodoh. Tahu kata bodoh-bodoh, kau jadi ustaz. Lepas tu kita menyerahi. Tak ada masalah. Sebab ni hukumnya sunat. Sunat gaya letak. Bukan lagi. Sunat gaya letak. Faham? Nah, ni dia bantuan-bantuan letak tangan. Tapi jangan bawah nanya. Sebab tu bawah bukan bawah. Nabi letak bawah pada pusat. Ini dah itu. Kalau ni bawah bawah, ni pegang bawah mana tu bawah. Maksudnya pegang kok gitu. Jatuh kepala ni silam biar. Kena amalan Rasulullah. Sama macam duduk tahiyat al-akhir. Duduk tahiyat al-akhir tu, Imam Syafi'i kata, kalau duduk atas rata, afdal. Kalau duduk macam tahiyat awal, sunat. Tapi afdal duduk macam tahiyat akhir, duduk tawar tu. Hidup balok. Tak mengaji, tak berhenti bahasa. Ha? Duduk macam saya awal, dia panggil duduk istirah. Ha? Kalau duduk macam saya awal, kita duduk saya akhir, sah semayang. Dalam mazhab Syafi'i kata sunat, boleh pada sunat. Dan duduk tawaru afdal, faham afdal. Bukan wajib, afdal. Dan duduk sunat, duduk macam saya awal. Dalam saya akhir, duduk macam saya awal, macam wazak hamdali itu. Itu sunat. Dan kalau nak lebih lagi pahala sunat, duduk tawar tu. Ha? Orang baik. Ni tak. Kenapa? Ha, kata kita kena bijak. Kalau ramai-ramai ini semayang, kita jangan duduk tawar tu. Sebab orang ramai sangat. Sebab tawar tu kadang-kadang duduk tak kaki orang. Nah, tawar tu waktu duriak dah semua yang ini. Dia nak sebab ni kok. Nak duduk buat tak kaki orang. Mula masuk pula. Ni mana itu. Jadi kalau lega, duduk tawar tu. Ha, itu baru kami bijak. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Tak putus dulu ke? Ada masalah. Antara ciri keberkesanan dakwah ialah dengan kekuasaan. Mohon kejelasan daripada Ustaz. Baik. Dakwah ni al-amr bil ma'ruf wal nahyu 'anil munkar. Nah, wa takun minkum ummatan yad'una ila al-khair. Faham? Dan begitulah. Menyeru kebajikan maknanya dua kali. Ada orang buat benda baik dan malah orang buat benda jahat. Baik. Ada dua perkara. Ada dua keadaan. Yang pertama kita boleh buat dua ni. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar tanpa kita berkuasa. Nah. Sama juga yang kedua kita kena ada kuasa. Contoh. Kalau tak pakai tudung. Anak jiran dengan anak kita. Nah, kalau anak kita, kita ada kuasa tau. Marah dia dan suruh dia pakai tudung. Ada kuasa tau. Adalah pasal dia anak kita. Tapi kalau anak jiran, tak ada apa dia kita. Kita ada mulut dia lah. Nah, tapi kalau kita ada kuasa, kita anak jiran, kita dapat suruh dia pakai tudung. Umpamanya, dia datang belajar dengan kita. Kita jadi gurunya malah. Ha, maka kita telah pun ada kuasa. Kalau kita tak jadi guru lagi di sekolah itu, anak jiran dari kita tak ada kuasa malah. Jadi begitulah juga dalam negara itu. Okey, orang main judi, belum tak main judi belakang kampung, kat tali itu, tepi bukit itu, nah, main teluk malam-malam, ringgit pertaruhan. Orang masjid ni boleh tak? Nak anahnyu alim muka. Boleh kan? 20 orang ni, kita buat kereta, nak budak kalau ada main judi. Kita boleh happy kat tali itu. Boleh ha? Dah hak judi di kecil ada? Boleh tak? Buat rombongan lima buah apa? Semua seimam kata, dia kira-kira apa? Faham tak? Ha, bagaimana? Ha, pasal nak suruh kecil judi ke sini. Silap-silap seimam masuk, main set dulu. Tak boleh. Waktu kita kena suruh, pemerintah hentikan judi di atas bukit. Faham tak? Kita kena suruh pemerintah. Bahkan Nabi kata, Abdul Jihad, kalimatul haq ayat sultan jai jihad yang terbaik kita berkata segala benar di hadapan kerajaan yang tidak baik Jadi kita kena kata, beritahu pada kerajaan, hei kerajaan, mu kena hentikan judi di dalam negara. Itu tugas itu. Dia kata, aku tak mau henti. Tak mau henti, mu turun. Aku kerajaan lo. Ha? Sama macam imam. Kalau imam semayang panjang, kita tak boleh pecah imam. Imam mirip pendek, jangan pecah imam. Imam suara tak bagus sedap, tapi betul, tak boleh pecah imam. Tapi kalau imam buat benda yang tak betul. Semayang maghrib ada kunut. Dan lapar rakaat maghrib. Kenapa? Maka kita kena nasihat. Ni amaran terakhir. Jangan buat lagi macam ini untuk imam. Ha? Tiba-tiba malaikat maghrib tetap ada kunut dan lapar rakaat. Wajib atau makmum. Ikat tu imam. Rendah dalam kolom. Sebab ini tak boleh ikut dah setelah mengaruh. Gitu juga lah. Kita kena ada kuasa untuk melakukan al-amr bil ma'ruf wal nahyi anil munkar pada perkara-perkara yang kita tak mampu dengan tidak ada kekuasaan. Ini cukup mudah. Soalan seterusnya. Mana lebih bagus? Baik. Solat sunat tarawih 20 rakaat atau 8 rakaat berserta dengan tazkirah. Terima kasih. Ha. Baik. Solat Jumaat, solat tarawih 8 rakaat tapi ada tazkirah. Kalau ni solat tarawih 20 rakaat tak ada tazkirah. Dengar baik-baik. Tidak ada sebarang hadis sahih pun yang menyebutkan bilangan rakaat Nabi buat gini-gini-gini. Hadis sahihnya Nabi semayang tarawih dah orang ikut dia. Mula semayang seorang, malam kedua makin ramai, malam ketiga makin ramai, malam keempat Nabi tak keluar. Itulah dia hadis sahih. Dan hadis sahih yang lain tak sebut bilangan rakaat. Awak mangkona Ramadan, orang yang menghidupkan Ramadan, iman dalam ibadah, beringat dan harap ganjaran akhirat. Wuzirah lahumah taqadamah min jambi. Allah ampunkan dia yang telah lalu. Waktu ada. Hadis 20 rakaat, hadis 8 rakaat, bukan hadis sahih. Faham? Ha, hadis hasan saja yang tidak menjadi sahih. Faham? Oleh kerana itu, bebas kita nak lakukan sebagaimana yang telah diputuskan oleh ulama-ulama muktabar. Siapa yang nak ikut jumhur ulama, maka dia buat 20 rakaat. Orang nak ikut pandangan sebahagian ulama hadis, boleh lakukan dengan 8 rakaat. Masalah selawat, tazkirah, tidak ada. Buat tarawih saja, cukup besar dah pahala di sisi Allah. Dan nak tambah lagi pahala, ikut syukur. Tidak ada sebarang keterangan. Mana masjid kita ni ingat? Masjid Fatimah Zahra nak buat tazkirah, boleh. Masjid Bukit Indah tak buat tazkirah, nak selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu wasallam alaihi. Boleh. Jangan berbalah. Balah, bodoh. Ha? Sebab tidak ada nak daripada Nabi suruh buat dan tidak ada nak yang larang. Satu buat kebajikan, boleh pahala. Masih kampung Melayu dalam pula, tak mau buat tazkirah, tak mau buat selawat. Tiap-tiap kali Pak Abi, Pak Rata Terawih, tu iman tu di luar macam bila lawan pipong. Boleh juga. Boleh tak? Harangah. Tak harangah. Pasti bagi Terawih, boleh harangah. Nampak? Dia faham punya. Hidup pada orang dia lah, bila. Tak kira. Ano, bila lawat. Bodoh semua. Buatlah apa saja boleh, pahala pula ke. Tak buat apa-apa. Habis Pak Rakaat nyala tepi kolam. Boleh pahala juga. Kenapa? Balok. Balok Pak ni sepuluh syaktang. Balok lampu muka. Itu balok pilih-pilih kata. Bukan ijma ulama. Hak ijma ulama ni. Duk judi ni. Juara. Ni meninggalkan Al-Quran dalam negara. Ijma ulama. Patut nak balok. Biar contoh lah tu. Understand? Ada tiga soalan nak diantar dalam mesin. Saya tak ada nak jawab malam. Boleh jawab? Takut muka jangan habis lah. Kata dia Islam, dia tertulung lewat pun jawab. Padahal aku jawab. Ini 6 pula. Jawab kita tuan juga pernah. Ibu tak suka. Kapten suami soalan yang kelima di jemaah negeri Kongo tak biasa di Sudir Jawa. Di Jawa ni banyak soalan tapi dia potong-potong-potong tipis lagi. Hukum suami yang terminum susu isteri, apakah kisah perkahwinan ni? Hukum sokong orang Islam dalam pilihan raya, orang depan anak-anak nikah dengan perempuan hamil, anak zina, sah atau tidak? Ada ustaz kata sah-sah sebab kena tunggu habis edah dia. Kalau penjenayah tak kena hukum hudud di dalam dunia, akhirat nanti dia terlepas atau tidak? Nikah dengan adik tiri, isteri kerja dapat nafkah kah? Baik. Ada beberapa soalan eh? Soalan yang pertama, kisah suami yang terminum susu isteri. Jadi ada orang ngajar dia kata jatuh talak. Nampak? Jawabnya tak jatuh talak. Dia kata sebab apa jatuh talak? Sebab suami dah jadi anak susu. Dengar. Baiklah, jangan jadi persoalan lagi. Nak jadi anak susu ni, syaratnya mestilah orang yang minum susu isteri tu tak sampai 2 tahun. Dan kami dia tak tahu 2 tahun. Faham tak? Ini tengah pindah macam faham balik. Cuma itu je. Walaupun tak jadi yang dah dapatkan nikah, tak jadi anak susu yang pergi minum tu terbuang. Ada air-air tak pun. Boleh tahan kot orang polpo ni. Kan dia tak nak lah. Hai. Hukum sokong jemaah Islam itu dalam pilihan raya. Oh. Baik, tengok baik-baik. Allah sebut dalam Quran, ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu perintah Allah. Kalau ada nak buat benda-benda pahala, benda kebajikan, benda baik, benda agama, mungkin kena tolong. Apa juga? Dalam kampung kita, ada orang nak buat masjid, kita tolong. Ada orang tolong pandai tukang, jadi tukang. Ada orang tak pandai beri duit, ada duit, bagi duit. Ada orang tak ada duit apa, tolong doa, dia siap masjid cepat. Mana kena tolong? Jadi cuma kerja-kerja Islam kena tolong. Ada orang dakwah mari duduk masjid kita, nak minta tidur-tidur orang anak, nak pindah pakai air, bagi dia. Ambil RM5, sekarang RM10, makan di sana amal esok. Kena tolong, walaupun kita dakwah kerja dakwah, tapi dia mari buat, bagi dia, cuma tak payah. Supaya meringankan beban dia. Maksud apa jua pun dalam negara ini, kita nak tegakkan Islam bukan dengan pilihan raya saja. Dengan macam-macam jalan, saluran habis. Dengan jalan kita berdoa saja kepada Allah seakan mana Allah lembutkan hati pemimpin, ya betul juga. Dengan jalan perang, betul juga. Dengan jalan pergi dakwah rumah-rumah, betul lagi. Dengan jalan kita suarakan suara-suara kita, ada dalam mahkamah, ada dalam parlimen, ada dalam dewan penangan negeri, betul lagi. Semuanya matlamat untuk melihat Islam nampak kembali berkuasa di atas muka bumi. Jadi dalam kes ini, kata ulama-ulama, wajiblah kita menyokong orang yang nak buat benda yang baik. Orang tanya almarhum Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri. Saya rasa ramai orang baca kitab dia. Yang paling popular, Penawar Bagi Hati. Penawar Bagi Hati ni dari macam Perlis sampai Johor, bagi hati juga dia. Pengarang dia, Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri. Orang pergi tanya dia, di Mekah, masih di hidup. Tahun 59. Dijawab tahun 59. Dia kata, apa hukum kita menyokong satu-satu parti? Ini bukan kita nak berita politik. Dia jawab, kalau ada kedua tu parti Islam kata, maka bebas kita nak pilih mana-mana. Dua-dua ni menegakkan Islam kata. Kalau dua-dua tu komunis, contoh dia kata, maka tak perlu kita tolong ataupun kita berundi dan sebagainya. Tapi kalau satunya nak buat maksiat, satunya nak hentikan maksiat, maka wajib dalam pilihan kita kena menyokong orang yang nak hentikan maksiat. Dalam kampung kita ada dua kumpulan. Satu kumpulan nak buat surau. Satu kumpulan kata, tak boleh. Kita nak buat karaoke. Tak mana kita nak sokong. Adakah kita ada pilihan? Tak ada pilihan. Tapi kalau dua-dua nak buat surau, Cuma hang ni nak buat surau tinggi 2 tingkat. Hang ni dah tinggi lebar ni macam 2 tingkat. Ha, dua-dua kita nak pakar ni boleh sampai kena jadi surau tapi. Tapi kalau satu tu memang menggalakkan maksiat. Nah, Abu benda-benda judi tu jadi halal. Awak ibu pada tahu dah turun ayat. Masih lagi kita cari pakar ku awak. Nak orang awak ketawa awak. Ada pula maknanya dianjurkan program-program maksiat dalam TV. Boleh kenal tu salah tu. Barang mana? Budak-budak muda kita nak kepala otak ni ya. Nah, beri pula ni orang yang melampau seperti itu. Ini menunjukkan salah jalan golongan ni. Ini menunjukkan golongan ni telah tersilap. Telah tersesat daripada jalan yang sebenar. Maka tak dapat tidak, tak ada pilihan. Kita kena tegak dan mereka berdegil. Kita kena bersama dengan ulama-ulama untuk menegakkan balik apa benda perintah Allah di atas bumi Malaysia ini. Sama ada atas nak platform politik atau atas platform dakwah dan sebagainya. Matlamat apa saja. Kenapa? Kena hentikan kemungkaran yang ada. Bukan kita nak kuasa supaya dapat projek. Senang anak-anak. Kawan-kawan kita jadi kaya. Tumpang itu bukan. Bila kita berkuasa, kita boleh hentikan maksiat yang ada dalam korupun. Kalau kita milik saja sini, kenapa? 40 ribu kali lepas subuh, orang tetap akan minum arak. Dekan arak terus keluar. Kenapa? Orang akan import penyanyi-penyanyi yang akan merosokkan anak-anak kita. Kalau kita tak ada kuasa dengan tapak kita untuk menghentikan TV3, program-program yang merosokkan dan sebagainya. Tapi kita perlu kepada kuasa untuk menunaikan perintah Allah. Bila kita memerintah, kita hentikan kemungkaran. InsyaAllah, kalau ini perjuangan dan matlamat adalah perjuangan yang benar di sisi Allah. Soalan seterusnya. Allah depan anak-anak. Ingat, seorang ayah haram mendedahkan ma banyak surah walut batu. Faham? Ayah jangan pakai dua pendek depan anak. Ma depan anak haram pakai kain bawah pada pusat, atas pada lutut. Sama saja ma dengan ayah. Ma hukumnya boleh buka atas dengan anak. Ma kita, dia pakai kain saja, baju atas nak depan anak. Atas nak dok, dok dosa depan anak. Faham? Tak ada anak. Pasal bukan anak. Nak betul air tengah-tengah air tak lebih bawah dia pakai loket boksa depan boleh tak? Tak boleh. Yang boleh anak kita itu kecil lagi awisifin lalillah biarzahan ala awasin kita kanak-kanak kecil Tuhan kata yang tidak lebih bawah boleh kelahian tak tahu depan ni ha? Kita mandi anak kita nak ikut tak ada kan dia mandi dengan ayah. Dah ayah mandi lanjang amok. Sudah. Jadi bila mandi lanjang, anak dia ikut pertama. Anak dia pergi tengok orang tu. Tak salah. Sekarang anak dia dah berhenti. Amok 3 tahun, 2 tahun setengah. Kita mandi diri, dia duduklah reken. Dia main reken ni kita. Padahal, walaupun kita pelajar, dia berhenti lah orang. Dia dah berhenti. Dia dah ingat. Dia ingat ke? Kenapa? Ada tak apa? Tapi kita mandi layak. Anak kita tegak tangguh. Itu lah rasa. Tegak dan naik. Dia katuk mencetong. Jadi jangan buat depan anak akan sender saja. Pokoknya arah. Apalpah bertaubat kepada Allah. Adik-adik. Keluar pada bilik. Masuk ke ruang tamu. Nah, lagi ambil dia. Luar. Macam lelah-lelah dia depan anak. Macam tanda ni pun. Tegak dan naik. Tak ada maruah tu ayah. Nah, apa ni? Bukan tanda kita pakai kain jualan ni. Dia kira anak tu. Berkat kakit anak. Nah, aku besar-besar. Dekat tanda seorang. Jom enam seorang kan. Duduk dalam tamu orang. Duduk main Xbox. Dia dalam dulu. Adik kata, eh, dia ni. Tolu. Padahal ayah dia. Dia pakai lorang-lorang. Dia jiwak dari depan ni. Sesuatu ini bodoh. Tak boleh. Mana itu tak akan boleh. Soalan seterusnya. Ini panjang. Nikah dengan perempuan yang hamil. Anak zina. Sah atau tidak. Ada ustaz kata Tak sebab kena tunggu habis edar. Dulu sampai beranak. Ada juga yang kata sah. Tapi letak beranak, kena nikah sekali-kali. Mana satu betul? Faham soalan kan? Dia ni kahwin dengan perempuan yang telah ada anak dengan berzina. Maknanya dia zina. Tak ada suami lah. Mengandung, pregnant. Nah, hamil. Nikah dengan orang. Tak kira laki-laki tu yang tukang zina. Dia atau laki-laki lain. Maknanya dia kahwin tu pengantin perempuan ada anak. Mengandung anak zina. Pahit. Ada ustaz kata, tak tak. Sebab kena ambil edah dulu. Dia tu beranak. Kalau usah nikah. Ada pula ustaz kata, sah nikah. Tapi lepas beranak kena nikah cuma sekali lagi. Hak ada satu itu. Kalau gitulah jawapannya. Kedua-dua ustaz ni, tak betul lah tu. Saya kata tak betul. Saya jawab ni ikut pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Dengar baik. Dalam empat mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali. Terbagi dalam kes ini kepada dua kumpulan. Kumpulan yang pertama mazhab Hanbali dan mazhab Maliki. Mengatakan tidak sah laki-laki mana-mana pun berkahwin dengan perempuan yang ada hamil daripada zina. Ini pandangan mazhab Hanbali dan Maliki. Lepas satu masalah. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi mengatakan sah berkahwin dengan perempuan yang ada anak hamil daripada zina. Jadi jawapannya sah. Nah, sah berkahwin dengan pengantin perempuan yang mengandung anak zina. Perkataan yang mengatakan kena tunggu edah dengan beranak tidak betul. Kerana dia tidak ada suami. Edah ini mesti ada nikah. Bila tidak ada nikah, tidak ada edah. Faham? Kemudian berbagi pula satu lagi perbezaan. Dalam mazhab Hanafi, kahwin dengan perempuan yang mengandung anak zina sah. Tetapi tidak boleh jima melainkan selepas beranak. Dalam mazhab Syafi'i, sunat saja tunggu lepas beranak nak jima. Makruh dia jima ketika sebelum beranak. Jadi jawapan menurut mazhab Syafi'i, sah nikah dengan perempuan yang mengandung anak zina dan makruh dia jima melainkan setelah dia beranak. Itu jawapan. Dan soalan seterusnya, kalau penjenayah tak kena hukum hudud di dalam dunia, akhirat dia lepas atau tidak? Dengar baik-baik. Hukum hudud ini tidak wajib atas penjenayah. Hukum hudud tak wajib di atas rakyat jelata. Hukum hudud wajib atas pemerintah lah. Jadi dalam kes jenayah, kita ada tiga kumpulan. Kumpulan pertama penjenayah. Kumpulan kedua masyarakat. Kumpulan ketiga pemimpin. Jadi hudud atas apa? Hudud itu wajib dilaksanakan oleh pemimpin dengan sokongan rakyat dan dikenakan ke atas penjenayah. Faham baik? Rakyat tidak akan disoal. Kenapa mustak laksana hudud dulu masih hudud KL? Rakyat tak tanya jawab itu. Tapi pemimpin akan ditanya. Mesti besar ke Esko ke berani mesti Tuhan akan tanya. Di akhirat nanti. Kenapa mustak laksanakan Al-Quran? Mumpandang pada aku hukum. Mu bijak pada aku. Nampak? Mu ingat hudud ni hak manusia. Tilka hudud Allah. Kalau orang ngaji, mustadak khabar. Khabar tu khabar jumlah. Jumlah ismiah. Idafak masa yang mutah kepada mutah pun ilah. Itu orang panggil idafak tamlik. Tilka mustadak hudud Allah. Hudud milkun lillah. Bukan lillah tafsir. Nak yang cakap hudud ni untuk lantang. Bodoh. Mengaji tak apa. Saya tak politik. Ha? Cuma dah benda nak betul, kita kena kata betul. Faham? Eh? Benda betul. Bodoh guru kata tu. Saya tak ngaji kata guru. Dia kata, tak ngaji kata guru tu. Jadi gitu. Tak ada. Dia ngaji di Rusia tu. Saya ngaji orang lain. Tak ada kena-kena. Tapi sama. Pasal Quran sama. Kita sama. Faham? Hujung sama juga kita dengan di bapak itu. Sama juga potong tangan. So, budak kata potong hijau. Tenang lah. Sama. Sebab tu kita kata benda yang betul. Tapi yang orang silap, kita tegur. Kalau kita silap, ada tak tegur lah. Kita dah tegur mana kau. Ha? Bukan kita nak politik. Ne? Ha. Yang kata hudud manusia, tilkah hudud lebah. Tilkah, yang demikian itu yang telah diterangkan, hudud Allah, hudud milik Allah. Jadi orang yang dikenakan hukuman bukan hudud. Contohnya dia mencuri. Dalam Quran kata, as-sariqu was-sariqatu fastaghfiru lahum an ayah. Pencuri laki-laki dan perempuan yang cukup itu barang curian. Sampai apa benda ni, sabit kesalahannya, dihukum potong tangan oleh pemerintah. Tetapi kerana kita belum lagi melaksanakan Islam dalam negara, nah, maka pencuri ini tak kena hukum potong tangan. Dia curi apa? Dia curi satu botol Nescafe. Tahan tak? Daripada bank. Harganya RM280. Contohnya, dia tak kena hukum potong tangan. Dia kena penjara 4 bulan. Nah, ataupun dia ni mencuri 1.9 juta. Nah, maka dipenjarakan satu hari saja kerana dia datuk seri. Tak ada gila lah. Maknanya hukum penjara mencuri. Nah, akhirat dia punilah hudud. Dengar baik-baik. Akhirat ni dia tak kait dengan hudud. Akhirat dia kait dengan taubat. Akhirat bukan hudud. Hudud dunia. Akhirat dia ada kaitan dengan taubat. Mana-mana penjenayah yang telah bertaubat, tarik. Sama ada dia kena hudud atau hukuman ciptaan manusia, akhirat tak. Dia tak bilang tak. Sebab dia telah bertaubat. Tapi mana-mana orang yang buat salah, dia dah bertaubat kepada Allah, walau dia kena hudud, dia akan tak lepas di akhirat. Sebab akhirat ni tak kaitan hudud, dia kaitan dengan taubat. Ha. Hudud ni kewajipan atas mereka. Dan faham tu? Dua tiga soalan. Menikah dengan adik tiri pulak jauh. Nah, jawabnya sah, nikah dengan adik tiri. Nah, adik tiri ni gini. Ayah kita kahwin dengan janda. Ayah kita tu lelaki. Memang lelaki je. Nampak? Ha. Dan mak kita masih dah. Atau ciri ada. Nah, ayah kita kahwin dengan janda pula. Janda tu ada anak. Anak tu muda pada kita. Ha. Anak tu bukan ayah, bukan ayah kita. Ayah lain. Itu adik-adik kiri. Mana adik-adik kiri ni? Pak dia bukan pak kita. Mak dia bukan mak kita. Itu adik kiri. Nah, ada orang tu faham. Ayah dia, ayah kita dah. Tapi mak lain. Dia panggil adik-adik kiri. Mudah. Itu adik-adik kiri. So, mak lain. Ha. Ataupun pak lain. Mak dulu. Macam gini mak dulu hari Zaki Rahmat. Nah, 8-9 tu Zaki. Nah, nikah dia 3 orang juga. Nikah dia 3 orang, dia ketahuan juga. Ramah lah tu Zaki. Ayah lain, ayah lain, lain. Mak dulu. Adik-adik tu juga. Adik-adik tinggi ni, mak dia bukan mak kita. Pak dia bukan pak kita. Adik-adik tinggi. Boleh kau ni? Tak faham. Adik-adik tinggi. Adik, anak tinggi tak? Adi, anak diri. Anak diri? Anak diri? Anak diri, anak isteri mana? Anak isteri? Anak diri, anak diri? Anak orang lain? Jangan lupa aku panggil anak diri dah. Faham? Dan anak isteri? Tidak berapa faham dia. Ha, dengar balik-balik. Nak jelas perbezaan. Anak isteri dengan anak diri. Faham? Eh? Biar kenal balik ni. Ha, mata-mata sok dia tak ada apa dia. Kita kahwin dengan janda. Janda tu ada anak dah. Faham? Ah, kita pun jawab ni kau. Eh? Adik lah kenal jawab. Eh? Ha, ni kau seorang lagi katakan. Ha. Kau pun dengan dia. Adik. Adik lagi. Adik. Ha. Katakan anak rokok anak kami mana ni. Katakanlah. Dah. Ha. Ada rokok anak kami nak ayu dalam soleha. No. Ke dua mana. Walala lah. Cik jalan ni. Nak. Tak berani pakai ni. Tak pula lah. Kita tak ada. Kamu suka pun takut. Baik. Dengar baik-baik beza anak isteri dengan anak diri kan? Supaya kita jadi tidak tersapuh ataupun kesamaran. Bila kita berkahwin dengan seorang janda, mesti ada nikah. Mesti jawab nikah. Baik, kita pun jawab nikah. Aku terima tak nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Anak itu jadi adik anak diri. Ha? Jadi anak diri hari. Sebelum kahwin, anak? Anak isteri, belum kahwin. Kau jawab nikah. Dengar baik-baik. Bila kita telah jawab nikah, imam dan saksi kata sah nikah, maka anak dia itu adalah anak isteri kita. Bukan anak diri. Faham? Ha, tu kata. Tengok-tengok. Bila kita telah jawab nikah, faham? Maka anak perempuan tu, pengantin perempuan, adalah anak isteri kita. Faham? Bila kita jimak malam kalian, maka anak itu jadi anak diri kita sehari. Tak jimak, tak jadi anak diri. Mereka jimak sampai iman, baru jadi anak diri kita. Baru boleh jadi sehari. Tak betul saya kata. Sebab kita tak tahu. Pandai cakap anak diri lah. Anak diri, keti lah. Bila kita jawab ni kau, anak dia tu anak isteri. Bila-bila kita jauh jimak, baru anak diri. Sebab anak diri dia boleh kahwin, ya? Tak boleh, haram. Kalau anak isteri, boleh lah. Kita kahwin dah, tak, tapi tak jimak lagi. Kita kata, dah tu sama pula sama yang ni. Kalau anak bini mu, lo ada anak baru, tambah rumah, nak anak pula. Boleh. Boleh kahwin pasal anak isteri, mahir. Faham? Faham tak tu, ya? Dia faham tu tu. Handuk. Esok ni naik. Dia faham tak lah. Faham. Anak dia jadi kira anak tiri. Bila nikah anak tiri. Bila jimak jadi anak tiri. Dia faham baik. Soalan terakhir. Isteri berkerja dapat tak nafkah? Baik. Ini ramai juga perempuan-perempuan yang tertipu dengan suami-suami. Dengar baik-baik. Sama ada isteri itu kerja, kaya, jutawan, tak kira lah. Suami wajib beri nafkah kepada isteri. Tiga perkara. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Sama ada gaji isteri itu besar atau tak ada seset, tak ada dulu. Kalipun lebih besar gaji daripada suami, tiga perkara wajib suami kena beri. Haram dia tak bayar, melainkan isteri yang halalkan pokoknya. Yang sekarang isteri yang tertipu bila dia bekerja, suami kata rumah saya tak payah bagi dah dengan kenaan sebab awak telah bekerja, awak kena bayar sendiri. Ramai yang kena tipu. Padahal seseng pun isteri tak wajib keluar untuk nafkah. Dengar baik-baik, itu kewajipan dalam Islam. Bila kita kahwin, semua kita kena keluar suami. Makan minum dia nafkah. Tempat tinggal, bayar kalau rumah atau pergi rumah, dan apa benda ni? Pakaian dia. Walaupun dia gaji suara kita. Nah, beratus-ratus ribu sebulan gaji, 350 ribu. Kontraktor kelas A, bini kita. Nah, 350 ribu sebulan. Suami, 350 ringgit sebulan. JKK. Faham tak? Wajib juga. Suami kena tanggung tiga perkara ini. Melainkan isteri dia kata abang, saya dah kaya dah, jadi hafah-hafah makan minum duit bulan-bulan, abang tak payah bagi. Baru halal tak bagi. Banyak suami yang dia jahil, dia tipu isteri dia. Dia tak faham untuk syarah. Dia kata, okey, awak bagi anak-anak, susu anak dengan bayar sekolah, saya sewa rumah dengan kenderaan. Dia kata, okey, kalau kita okey, bagi dulu. Haram buat kerja lagi. Suami wajib tanggung semua. Maknanya isteri tak keluar walau persen. Itu bagus suami tu boleh. Ha. Bagus suami. Bagus orang panggil suami. Keluar semua. Nah, makan minum, pakaian, kenderaan, rumah. Semua suami raya. Dalam Islam sunat saja isteri membantu suami mencari nafkah. Nah, jangan kita berbodohkan isteri. Kita kena bagi dua dengan dia. Awak tak kerja dah makan gaji, jadi saya tak payah bagi duit bulan-bulan gaji. Oh, gitu pula lah. Ha, gitu lah. Ha, gitu yang betul. Gitu pula. Jadi faham? Semua kita kena bayar, melainkan dia gugurkan hak dia. Jadi kalau kita ada hutang, kita kena minta ada dan minta maaf. Sebaik-baiknya kalau kita tak mampu dah nak laksanakan apa yang kita dengar malam ni, kita bincang runding molek-molek. Sebab kita silap selama ni. Suami sebenarnya wajib kena beri makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Dia berikan kepuasan kepada kita. Tengok kita, tolong kita, bantu kita di rumah, tolong masak, tolong kita semua ni, dan layan tak sedap kita. Hantu Tuhan buat tinggal badan. Dia nak keluar, kita kata tak boleh keluar, haram keluar. Dia nak balik mamak dia, kita kata minggu depan dia ni tak boleh keluar, haram keluar. Begitu dia kena tahan. Apa dia dapat? Yang dia dapat, kita kena beri makan, minum, tempat tinggal pakaian sepanjang kita bernama suami. Faham? Mudah-mudahan Allah berkatkan pertemuan kita pada malam ini dan akan memberi kesempatan kepada kita untuk berada di dalam program yang sama di kali yang lain. Jadi yang betul semuanya daripada Allah, yang salah daripada saya sendiri. Kita tanamkan tekad nak untuk terus untuk membantu Islam bersama dengan para ulama untuk membenarkan agama Allah di atas muka bumi sampai bila, sampai mana pun kita berada. Kerana kita sebenarnya adalah tentera-tentera Allah, bukan tentera-tentera syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jangan jam'ana hadza jam'an marhumah, wa jangan tafarruqana fi tafarruqan ma'sumah. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana syaitan wa la mahrumah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.